Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan brosur. Yang pertama di halaman pertama pada kalimat yang paling bawah. Adapun tentang keutamaan kurban, banyak diterangkan di dalam hadis-hadis dhaif. Pertanyaannya, apakah tidak ada hadis yang sahih yang berkenaan dengan keutamaan kurban? Kemudian apakah hadis-hadis dhaif tentang keutamaan kurban tersebut boleh dijadikan hujah, Ustaz? Ini kan hadis ilmu, Saudara. Maka di sini terbukanya dia itu belak-belakan. Kalau hadisnya dhaif, katakan dhaif. Sahih, katakan sahih. Nah, ternyata keutamaan kurban yang banyak diterang-terangkan mungkin para balik, para da'i, para khotib. Sedangkan ini ternyata diambilkannya hadis-hadisnya dhaif. Jadi biar kamu biar tahu aja hadis dhaif. Ya. Kalau di NTA hadis dhaif itu diketahui, boleh. Nanti, tapi tidak bisa dijadikan patokan. Hadis dhaif itu hadis yang dikhawatirkan tentang kesohihannya, apa betul dari Nabi apa bukan gitu. Ya. Itu biar kita tahu. Maka apa itu bisa dijadikan, kalau di NTA yang dijadikan tujuan hukum itu hadis-hadis yang sahih. Ya, hadis-hadis sahih. Nah, hadis yang sahih mengenai korban, keutamanya oh banyak, enggak usah pakai hadis sahih. Ya toh? Korban itu jelas kan diperintahkan oleh Allah. Ya. Diperintahkan oleh Allah korban itu termasuk disyariatkan. Ya, sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka Nabi Muhammad, agama yang mengikuti millata abikum Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, syariat korban pada zaman Nabi Muhammad diteruskan. Ya, diteruskan. Itu. Ya, adapun hadis yang diterangkan ini, semuanya yang disebut di situ itu dhaif. Misalnya setiap helai bulu ada baik kebaikannya. Bertanya bagaimana kibas setiap helai bulu ada kebaikannya. Oh, ternyata hadisnya dhaif. Ya kita ketahui saja, jadi itu dhaif. Apalagi Brosur 25 di hadis yang kedua atau yang bawah. An Jabir bin Abdullah qol syahidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha fil musalla. Falamma qada khutbatahu nazala min minbarihi wa utiya bikafshin fadabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi wa qala bismillah wallahu akbar hada anni wa amman lam yudahi min ummati. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musala. Setelah beliau selesai berkhutbah lalu turun dari mimbar, maka didatangkan seekor kibas. Lalu beliau menyembelihnya dengan tangan beliau. Dan beliau mengucapkan, bismillahi wallahu akbar, hada anni wa amman lam yudahi min ummati. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, kurban ini dariku dan dari umatku yang tidak berkorban. Pertanyaan tentang adab dan bacaan ketika menyembelih. Saya sering dimintai tolong di masjid sekitar saya untuk menyembelih hewan kurban. Pada waktu menyembelih, saya disuruh panitia membacakan nama yang berkurban. Berdasar hadis tersebut, apa sudah benar perintah panitia kurban tersebut, Ustaz? Tidak dibacakan enggak apa-apa. Kalau saudara tadi panitia kurban neng MTA kan nyebut ya mail nganti ambine meniren dong rampung nyebut. Ya. ribuan kambing yang dikorban, yang disembelih di MTA itu ribuan, mungkin sampai 3.000-4.000 ya, ada 400-an sapi ya, rasa disebut ke Allah sudah tahu. Nah, ada pun Nabi ini tadi itu menggembirakan umat Nabi Muhammad yang tidak bisa menyembelih kurban pada saat itu. Nabi sebagai pimpinan umat, maka seolah-olah kamu tidak usah kecewa yang tidak bisa kurban, sudah dikorbankan oleh Nabi. Maka hada ani ya, diterangkan wa ammal lam yudhi min ummati. Ini korbanku dan juga korban dari umatku yang tidak bisa menyembelih korban pada saat ini. Jadi yang memang tidak bisa menyembelih karena tidak ada, tidak usah terlalu kecewa. Sudah. Tidak usah terlalu kecewa. Kalau bisa ya jangan sampai tidak menyembelih. Kalau bisa, kalau tidak bisa tidak usah kecewa. Nah, itu Nabi membesarkan hati umatnya yang memang tidak bisa. Apalagi halaman 12 nomor 7 tentang orang yang akan berkorban dilarang memotong rambut dan kukunya. An Ummi Salamata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aitum hilaladil hajjati wa rada ahadukum an yudahiya falyumsik an sya'rihi wa dfarihi. Riwayat Muslim. Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya. Pertanyaan, melihat hilal bulan Zulhijjah yang dimaksud apakah mulai tanggal 1 Zulhijjah, dan bagaimana jika saat ini sudah terlanjur memotong kuku, apakah korbannya nanti tetap sah, Ustaz? Sah saja. Jadi yang mulai tanggal 1 Zulhijjah itu sudah mulai itu. Ya kalau terlanjur motong kuku apa waktu badut nyel kuku harus dikorban wae apa gitu. Ya. Korban tetap enggak apa-apa. Walaupun potong rambut pun tidak apa-apa gitu loh, tidak berdosa. Ya. Gitu ya. Dan ini masih ada apa itu perbedaan pendapat juga. Yang dipotong itu kukunya yang korban, rambutnya yang korban, atau binatang yang kan dikorbankan. Itu masih terjadi perbedaan pendapat. Ya. Sebab kalau nanti yang dipotong kukunya binatang yang dikorbankan, bisa jadi nanti kalau sing motong kebacutan jadi sakit, gak melaku pincang. Kalau pincang sudah tidak sah untuk korban, kan gitu toh. Nah, kalau yang dipotong rambutnya, ya mungkin sim dingin nanti malah masuk angin rahis tangguh korban. Nah ini masih jadi perbedaan pendapat. Ini yang dimaksud rambutnya yang korban atau binatang yang akan dikorbankan. Apalagi halaman 8 hadis yang paling atas. An Atha' ibni Yasarin qol sa'altu Aba Ayyub al-Ansoriya kaifa kanatu duhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kana ar-rajulu fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fa yaquluna wa yut'imuna hatta tabaha an-nasu fa sara kama tara. Dari Atha' bin Yasar ia berkata, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimanakah udhiyah yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing untuknya dan untuk ahli baitnya atau rumah tangganya. Lalu mereka makan dagingnya itu dan memberi makan kepada orang lain. Sehingga manusia bermegah-megah dengan korban itu sehingga menjadi seperti yang engkau lihat atau yang engkau saksikan sekarang ini. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ahli baitnya atau rumah tangganya, Ustaz? Saya tidak ngerti rumah tangga. Rumah tangga ya orang kok rumah tangganya, omai tanggane ya orang. Rumah tangganya maksudnya keluarganya gitu loh. Jadi ahli bait itu artinya keluarga rumah itu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia rumah tangga. Rumah tangga ya bapak, ibu, anak itu dalam rumah itu namanya rumah tangga. Ora rumah tanggane. Artinya menyembelih satu ekor kambing untuk satu keluarga lah gitu lah. Satu keluarga. Ya untuk anaknya, untuk istrinya, ya, untuk dirinya sendiri, suami yang menyembelih satu ekor kambing untuk korban satu keluarga. Nah, gitu maksudnya. Jadi ahlul bait itu ahli dalam rumah itu keluarga lah gitu lah maksudnya. Ahlul bait itu keluarga. Apalagi saya serumah 3 orang, alhamdulillah beberapa tahun ini sudah bisa berkorban. Ya, syukur alhamdulillah. Untuk tahun ini uang korban dari istri saya diatasnamakan untuk anak saya. Padahal anak saya masih kecil dan masih sekolah. Apa yang dilakukan istri saya ini benar Ustaz? Mohon penjelasan. Jangan rasa dianama-namakan gitu. Wong anakmu pun iso korban. Cita bayi, ya, sebenarnya ibunya yang punya uang ibunya atau bapaknya sudah disembelih untuk satu keluarga, sudah gitu aja. Seperti contohkan tadi loh, ahli baitnya. Disembelih satu ekor kambing, korban untuk siapa? Untuk satu keluarga lah gitu, termasuk anak-anaknya sudah. Kondata di statusnya, anakmu rungisah, melakui rungisah di status korban. Andai kata korban itu wajib, anak murung kewajiban. Apalagi tidak wajib. Istatnya anaknya, tunggu setatnya mbae, setatnya udah. Kalau mbae memang ada dalam satu keluarga itu, ya udah menyembelih satu ekor untuk ahli baik. Dan kecuali kalau mbahnya ya punya uang sendiri untuk beli kambing, ya, anaknya punya uang sendiri, ayahnya punya uang sendiri, semua satu keluarga, beli kambing sendiri itu korban semua lebih baik itu. Lebih baik. Apalagi? Di dusun kami berkorban 3 ekor lembu untuk 21 orang. Dari 21 orang tersebut ada yang tidak sholat. Pertanyaan, bagaimanakah hukum korban kami karena ada yang tidak sholat? Lah ora sholat yang mbok cak korban itu piye? Ya ta? Sholat saja tidak kok kamu ajak korban itu bagaimana? Gak mau 7 orang kurang ya golek temannya yang sholat. Ya, kalau memang yang sholat ya 6 orang itu ya lebih baik masing-masing nambah lagi. Niat mau urunan masing-masing tambah lagi. 7 ekor, 1 ekor untuk 7 orang itu maksimum. Maka 1 ekor sapi boleh urunan untuk 7 orang. Kalau golek 7 orang enggak ada orang tak kecekel guys. Wong ora salah barang jak korban. Ya lebih baik oh ini yang lain enggak ada itu tinggal 6 ya. Padahal kurang ya tambah masing-masing 6 orang itu nambah-nambah lagi biar bisa untuk beli sapi itu. Ya. Itu jadi syariat korban untuk orang Islam, bukan orang Islam ora usah dijak. Apalagi alhamdulillah, pada tahun ini di dukuh kami insya Allah akan menyembelih hewan kurban 6 ekor sapi. Yang kami tanyakan, apakah boleh sepertiga bagian daging kurban, yaitu bagian dari yang berkurban, dimasak untuk konsumsi orang yang membantu pembagian daging kurban. Jadi tidak mengurangi yang dibagikan kepada masyarakat, Ustaz. Oh, boleh. Kalau masuk sepertiga bagian yang korban tadi, yang korban binatangnya tadi, yang sepertiga untuk yang korban. Nah ini ternyata dihadiahkan untuk dimasak untuk panitia, boleh itu. Boleh. Itu namanya kan pemberian daripada yang korban. Yang korban. Nah kalau belum di, apa itu, dibagi sudah diambili sendiri-sendiri, masak sendiri, nanti pulang masih minta bagian lagi. Nah yang dimasak tadi punyaan siapa? Nah, kalau tadi kan sudah jelas, ini yang korban, sebagian bagian, saya korban sapi misalnya, ya, saya dapat bagian maksimum sepertiga, jadi saya tidak saya ambil sepertiga, saya sebagian kecil aja, yang lain saya hadiahkan biar untuk makan panitia, itu boleh, namanya diberikan oleh yang punya hak ya. Apalagi? Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun terakhir, bapak saya selalu melaksanakan ibadah kurban. Beberapa bulan yang lalu, bapak meninggal dunia karena sakit. Tetapi sebelum meninggal, beliau berwasiat bahwa hasil dari tanaman sawah agar dijual dan uangnya supaya digunakan untuk kurban pada tahun ini. Dan sisanya agar diperuntukkan buat keluarga yang ditinggalkan. Ya. Pertanyaan, apakah wasiat untuk hal tersebut harus dilaksanakan dan dibenarkan menurut agama, Ustaz? Ya, benar itu. Harus dilaksanakan. Harus. Ya, itu kan punya bapak. Ya, saya masih punya cita-cita kurban. Ya, kurban mau saya kurban saat ini belum saatnya. Ya, karena kurban itu bulan Dzulhijjah. Di samping itu, ya, andai kata saat ini panen pun, ya, dijual untuk beli sapi atau beli kambing untuk kurban tidak bisa dikurbankan sekarang. Ya, dingu nanti pada saatnya kurban dikurbankan. Nah, maka itu pesan bapak tadi betul menurut agama. Hasil panen jual sebagian dikurbankan, sisa dari kurban bagi ahli waris. Itu betul. Maka waris itu juga begitu. Kalau orang meninggal jangan cepat-cepat hartanya diwaris. Penuhi dulu. Ya, yang menjadi tanggung jawab atau menjadi tanggungan yang meninggal tadi, kalau dia punya hutang, bayari dulu hutangnya. Kalau punya wasiat seperti itu tadi, ya, wasiat yang dibenarkan, itu benar wasiat seperti tadi, penuhi dulu wasiatnya. Baru sisanya kalau ada kelebihan dibagi haknya ahli waris itu. Wasiat tadi betul harus dilaksanakan itu. Apalagi ada seorang cucu sudah berazam atau berniat berkorban untuk neneknya. Sementara saat ini nenek tersebut sudah meninggal dunia. Apakah azam atau niat cucunya tersebut sudah dapat diteruskan atau dilaksanakan untuk neneknya? Dengan catatan, hewan korban sudah dibeli cucu tersebut sebelum neneknya meninggal dunia, Ustaz. Dan itu sudah dibelikan, Nak. Oleh cucu tadi memang diberikan neneknya gitu. Jadi kalau yang membeli cucunya dikorbankan, ya, ya entah dikorbankan, ya, jangan tak niatke untuk nenek, tak niatke untuk anak. Kok diniatke, kalau memang diniatkan itu diberikan. Berikan pada neneknya. Bah, wah ini, kalau si pedus, jengpe nggih korban nggih. Nah itu sudah namanya milik neneknya tadi. Amire nah, nek ditekek neneke mudung karwan dikorban le. Ya, belum tentu. Oleh wedhus larange le ora sah korban ya tak dole malah gitu kan. Jadi kalau memang itu milik neneknya ya harus dilaksanakan. Tapi kalau milik cucunya ya untuk korban ya untuk cucunya itu. Jangan diniatkan untuk neneknya apalagi neneknya sudah mati. Gitu? Yang korban hakikatnya kan cucunya tadi. Ya, kecuali kalau membeli kambing terus diberikan neneknya ketika masih hidup. Tadi kambing itu jadi milik neneknya. Terus dipakai korban. Nah, itu boleh. Ya, korbannya memang milik cucunya kok. Ya. Apalagi? Pertanyaan berkaitan dengan korban sementara cukup. Ini ada pertanyaan yang mau dijawab sekarang, Ustaz. Saya sudah berumah tangga selama 5 tahun dikaruniai anak 1. Dulu istri saya sanggup untuk masuk Islam. Tetapi sampai sekarang belum mau. Dia ingkar janji. Yang saya tanyakan bagaimana hukum pernikahan saya ini, Ustaz? Dan bagaimana dengan janji istri saya tersebut? Karena sampai sekarang belum mau sholat. Mohon penjelasannya, Ustaz. Waktu dulu nikahnya itu belum Islam. Ya, belum Islam toh. Nah, maka tuh nikah itu dengan orang Islam. Nah, aku engko gelem dadi wong Islam. Nah, ya wis, nek kowe gelem dadi wong Islam, mau jadi wong Islam nanti, ya nikahnya nanti aja kalau kamu sudah Islam. Lah gitu harusnya. Sekarang kalau kamu belum Islam, saya enggak nikah, sebab nikah dengan orang non muslim kan enggak boleh. Kalau kamu sudah jadi orang Islam, nah saya nikah. Kalau belum, ya enggak usah. Nah, ternyata sampai 5 tahun enggak mau jadi orang Islam. Berarti kan memang kamu nikahnya bukan dengan orang Islam. Baru akan. Akan itu kan belum. Akan itu bisa jadi, bisa tidak. Nah, ternyata tidak. Nah, sekarang terserah kamu. Apa mau terus ke? Jelas kamu punya istri bukan orang Islam. Kalau cara agama, orang Muslim punya istri atau suami non-Muslim tidak halal. Apalagi? Saya mendengar, masih satu set. Ya. Saya mendengar radio setia Persada FM dari Karanganyar. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Apabila saya mengadakan tasyakuran atas kemenangan calon bupati, di situ diadakan pengajian dan campur sari atau campur saru. Acaranya antara lain pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian campur sari, lalu ceramah, terus campur saru lagi. Apakah acara tersebut termasuk mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil? Apakah juga termasuk menghina Allah dan Rasulnya? Ya, betul. Yang kedua, ada aturan gitu itu nggak ada dalam Islam. Ya, wong jadi bupati menang kok terus jengklean. Ya, harusnya kalau kamu bersyukur orang jengklean menunggui. Ya, bab kamu menang dalam pemilihan berarti mikul amanat yang berat. Harus makin dekat kepada Allah. Ya, jangan sampai nanti baru dilantik sebentar terus ditangkap KPK. Ya. Seperti ketua Mahkamah Konstitusi itu loh. Ya, belum ada setahun ditangkap KPK. Ya. Padahal waktu diangkat syukuran. Tapi nah, mengharap lebih penjara kok syukuran. Maka syukuran itu enggak ada. Namanya bersyukur. Ya, itu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah pada jalan yang diridhai oleh Allah. Menjaga jangan sampai nikmat itu hilang. Dan kamu diserai sebagai amanat bupati, gubernur, apa ya, kepala pengadilan, itu jangan dianggap suatu nikmat. Itu suatu amanat. Coba dibaca surat Ali Imran. 26 itu Qulillahil malikul mulki tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa biyadikal khair wa tudhillu man tasa biyadikal khair. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua kebajikan itu di tangan Allah. Semua kerajaan, kekuasaan juga di tangan Allah. Maka Nabi kita menyatakan, Qulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasya' ya wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki, memuliakan siapa yang dikehendaki, menghinakan orang yang dikehendaki. Belum tentu orang yang diberi kekuasaan itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Mula aja jengklean. Diberi kekuasaan oleh Allah, menjadi satu jabatan bupati atau gubernur, itu belum tentu kamu dimuliakan oleh Allah. Kalau akhirnya kamu mau korupsi, lah itu namanya kamu diangkat jadi bupati untuk dihinakan oleh Allah. Ya, korupsi kan? Jadi penjara, jadi orang yang dihinakan, toh, ini caranya diangkat sih. Ya, diangkat tidak bersyukur. Malah jengklean, campur sari, campur dadak karuan, campur-campur itu tadi. Ya. Sujud, sebenarnya sudah sujud kalau kamu merasa suatu kenikmatan dan kamu sanggup memegang amanat, ya bersyukurlah, alhamdulillah. Kalau perlu sujud syukur, sujudnya malah ora, ya, malah nanggap ledean. Nah, kalau di situ nanti akhirnya kamu tidak bisa pegang amanat, mencuri, korupsi, lah itu kamu dihinakan oleh Allah dengan jabatan itu. Tapi orang yang diambil kekuasaannya, dulu jadi sekarang kalah dalam pemilihan, diambil jabatannya, bisa juga kamu orang dimuliakan. Mungkin nanti kata tidak dicabut kekuasaanmu, kamu terlibat dalam korupsi ini. Nah, kamu diangkat dari jabatan itu, selamat, kamu tidak masuk kena korupsi. Berarti kan dimuliakan oleh Allah. Maka kita selalu berprasangka baik pada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah pada kita, kita prasangka baiklah. Ini menurut Allah baik buat saya ya, begini nih. Tidak terpilih menjadi wali kota, tidak terpilih menjadi gubernur, tidak. Ini mungkin pandangan Allah baik untuk saya. Walaupun yang nurut saya ya kepengen menang. Tapi nurut saya baik, belum tentu nurut Allah baik. Maka Allah mengatakan, asanta kerau syai'an wa huwa khairul lakum, wa asantu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang menjadikan kamu tidak suka? Oh, di balik itu ada baiknya bagi kamu. Kalau kamu qanaah syukur dalam rangka menerima apapun keputusan Allah diterima dengan senang. Di balik itu ada baiknya. Sebaliknya, apa yang menjadikan kamu suka? Bisa jadi ada baik, ada jeleknya buat kamu. Suka senang-senang diangkat jadi bupati. Rasulnya akhirnya terlibat dalam korupsi. Masuk, ya. Kamar yang berjuriji besi itu, seneng kono wis pringas-pringis. Ora iso mulih rasane, ya udah buat dilantik wabe mul wae biter kene penjara. Nah, ini namanya kamu dihinakan. Maka kalau kamu menjadi diangkat dari jabatan bupati atau dipercaya memegang satu amanat, syukurnya pada Allah itu makin dekat pada Allah. Saya tidak bisa memimpin tanpa pertolongan Allah. Maka dengan rasa syukur, mohon bantuan, mohon pertolongan pada Allah. Mudah-mudahan saya di dalam memegang amanat ini tidak menjadi orang yang khianat. Sebab Nabi kita mengatakan, idza du'iatil amanatu fantadiri sa'ah. Kalau sudah diberi amanat disia-siakan, tunggu aja kehancurannya. Diberi amanat kok malah khianat, malah korupsi. Apusi rakyat, ya itu namanya khianat. Tunggu kehancurannya. Tidak akan jadi baik, malah negeri yang kamu atur itu jadi rusak, tidak karuan. Ya, maka mohon pertolongan pada Allah. Suatu beban berat yang saya harus bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Nah, itu. Jadi syukuran cara model gitu itu dalam Islam tidak ada benarnya sama sekali. Apalagi apabila saya diberi amanat oleh seseorang untuk memberi uang pada calon pemilih supaya menyuruh untuk mencoblos salah satu kandidat, apakah hal tersebut kena hadis tentang suap menyuap, Ustaz, dan ya, sama-sama masuk neraka? Ya, kamu terkena ayat Al-Quran, namanya kamu termasuk membantu dalam kemungkaran. Allah membolehkan ta'awanu alal birri wa taqwa. Boleh kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Wala ta'awanu alal ismi. Jangan bantu-membantu dalam perbuatan dosa. Suap-menyuap itu finnar. Lah kok kamu malah membantu untuk menyampaikan uang suapnya kepada yang lain yang akan disuap. Nah, masuk neraka itu. Maka kamu membantu orang yang mau masuk neraka. Berarti kamu terlibat di dalamnya juga. Ini setelah ketua MK ini ketahuan korupsi, ya, menurut keterangan Abraham Samad tadi pagi saya dengar sebentar, akan dikembangkan. Tidak mungkin korupsi langsung ketuanya, itu enggak mungkin. Mesti ada jalannya ini tadi. Kok iso tekan langsung ketua ini lewat ngendi lah, ditelusur semua nanti kena itu yang tinggal lewat itu kena. Sekarang Abraham Samad sebagai ketua KPK akan mengembangkan ini. Nah, kembangan itu deg-degan kabeh kising. Nah, kalau yang jujur enggak apa-apa ya tenang aja. Yang merasa terlibat untuk jalan sampai terjadinya korupsi itu, nah mesti sekarang sudah bingung ini. Apalagi ngisi-ngisi, sudah digedah di ruang kerjanya, ditemukan narkoba juga. Sudah luar biasa lah. Kalau penegak hukum wis kaya ngono kuwi mau apa? Maka Nabi kita jauh-jauh sudah mengatakan rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Nah, dahulu umat rusak karena tidak tegaknya hukum. Sekarang pun ya begitu. Kalau hukum tidak ditegakkan, maka rusaklah umat itu. Rusak. Bangsa ini rusak. Kalau tidak ditegakkan hukum, rusak. Nah, gimana sekarang yang nurut hukum malah dikalah-kalahkan, yang tidak nurut hukum malah dibela kok. Nah, pengajian kita kan kena kedoliman-kedoliman itu. Sudah menurut peraturan yang berlaku, menurut undang-undang ini, ditempuh dengan betul. Nah, ada sekelompok orang yang tidak suka. Ya, karena tidak suka itu melawan hukum. Malah itu yang dibantu, yang dibela. Yang menurut hukum suruh ngalah. Nah, ini aparat yang begini, aparat tidak pegang amanat. Kalau diteruskan, rusak. Coba daripada surat Al-Mu'minun ayat 71. Kita bukan asal jeplak ngomong itu enggak. Semua itu ada aturannya. Coba baca. Al-Mu'minun ayat 71. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 71. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Ya kan? Apa yang menjadikan kebanggaan manusia itu apa? Ya, Al-Quran. Al-Quran itu menjadi kebanggaan. Karena dari Al-Quran itulah manusia dituntun. Dari jalan yang sesat ke jalan selamat. Dikeluarkan dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Maka mestinya bangga dengan punya Al-Quran. Ya, kalau itu diabaikan akhirnya menuruti. Tidak usah nuruti Quran, tapi berarti nurut kehendak hawa nafsunya. Ya, walaupun sudah nurut aturan yang benar, hawa nafsu saya tidak suka. Harus begini, harus begitu. Ya, tidak boleh. Di sini ada pengajian, di sini sudah ada keyakinan tersendiri. Nah, dia kan mau mendirikan negara sendiri lah itu. Mana malah sih dituduh akan mendirikan negara sendiri, negara itu malah orang MTA. Ini kemarin yang orang turun gunung kemarin itu datang lagi enggak itu? Putri yang katanya dari turun gunung menanyakan MTA akan mau mendirikan negara Islam. Dibolak-balik kan. Ya. MTA itu taat dengan peraturan. Membangun ada IMB, IMB. Pengajian aturannya memberikan beritahuan kepada pejabat, kita beritahu. Nah, orang-orang yang tidak suka itu tidak mau tahu. Nah, itu malah itu yang akan mendirikan negara. Karena aturan negara yang sudah berlaku ini dia tidak setuju. Berarti kan membuat aturan negara sendiri menurut hawa nafsunya. Nah, kalau itu dituruti, rusak dunia ini. Rusak hukum yang walaupun ada hukum undang-undang yang sudah diundangkan, tidak berlaku. Yang berlaku hukum hawa nafsu. Maka dikatakan oleh Allah, kalau hawa nafsunya di sini, la fasadatis samawatu wal ardu, rusak langit dan bumi dan semua isinya rusak semua. Kalau menuruti hawa nafsu, semua masing-masing manusia itu hawa nafsunya sama. Sama-sama berbuat jelek. Bentuknya aja beda-beda. Tapi semua arahnya arah kejahatan. Hawa nafsu itu arah kejahatan. Negara seperti ini kok. Ya, sudah saya katakan, bangsa ini hatinya itu sakit. Ya, maksudnya kebenaran ditentang. Ada kebenaran ditentang. Karena orang sakit itu. Yang nambah penyakit malah di uri-uri. Ya. Maka dengan datangnya Al-Quran, Majelis Tafsir membuka perwakilan cabang di mana-mana itu menebarkan obat. Yaitu, menyebarkan Al-Quran berarti menebarkan obat penyakit hati. Karena Allah mengatakan Al-Quran itu asyifa lima fisyudur, obat penyakit hati. Maka banyak penyakit orang yang sekarang ini, kalau kita sering mendengar, melihat tayangan-tayangan TV itu boleh dikatakan tidak ada yang waras. Coba-coba kita itu. Coba pilihan baru saja dipilih, nyata sakit hatinya. Orang suka bohong, khianat, itu hatinya yang sakit. Enggak bohong. Akan pegang teguh amarnya, akan pegang baik-baiknya. Tidak menerima suap, tidak menerima. Ternyata mau kan bohong, dari sakit hatinya ini. Ya. Nah kalau sudah penyakit hati, namanya bohong itu bersemayam di hatinya, tidak diobati. Fazadahumullah marodo, Allah akan menambah sakitnya. Nah, sakit hati semacam bohong, dengki, iri, kibir, itu tidak bisa diobati. Dokter manapun gak bisa mengobati. Kecuali Allah yang membuat manusia ini. Yang menyiapkan obat semua penyakit yang ada dalam manusia ini. Lah obat kalau sakit hati. Hatimu sakit. Yang di, ya, obatnya adalah Al-Quran. Nah, sekarang mau dibuka. Dikasih Al-Quran. Dibuka. Diterang-terangkan. Gak boleh malah. Malah gak boleh. Berarti kan senang kalau bangsa ini sakit. Mana-mana terjadi tawuran, perang antar kampung, antar pelajar. Ya. Dan sekarang ini ibu membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya, itu semacam terjadi biasa. Ini kok durung merasa kalau itu sakit. Nah, ini itu satu penyakit yang sangat parah. Maka orang-orang semacam itu yang akan mendirikan negara sendiri. Tapi di balik seolah-olah MTA yang akan mendirikan negara. Coba kamu lihat MTA di mana saja gak pernah melanggar aturan undang-undang negara yang berlaku ini gak pernah. Pengajian aturannya, pemberitahuan sudah laksanakan. Mau bangun gedung IMB laksanakan. Malah gak boleh. Ya. Kalau bangun tanpa IMB langsung bangun boleh. Neng nek dinggo ngaji ra entuk. Di Purworejo apalagi? Ya, Purworejo itu alasannya ya biarkan wong bangun IMB-nya, tempatnya ketuanya itu ta. Bangun rumah untuk rumah tinggal, ternyata kok nggo pengajian. Loh. Itu kan rumah tinggal kalau sekali-sekali untuk pengajian mah enggak boleh. Tapi tetap ditinggali di situ orang bar pengajian terus orang-orangnya ya tinggal di situ kok. Ya. Nah kalau model begitu semua tidak ada. Berarti nggak rumah tinggal apa nggak jagongan harusnya dibubarkan itu. Nah, katanya isinya rumah tinggal kok nggak judi. Nah, katanya rumah tinggal kok nggak germo. Nah sehingga yang unuki matanya ditutup. Tak ada rakrungu, tak ada raweruh. Itu bukan rahasia lagi, kenyataan seperti lah pejabat-pejabat sama macam itu merusak negara kita ini. Maka hati-hati, ntar lagi akan ada pemilihan pejabat baru, wakil-wakil rakyat baru. Nah, coba milih yang koyok-koyok-koyok, rusak negara kita. Ya, apalagi... Jadi kamu termasuk begitu membantu dalam perbuatan dosa. haram hukumnya. Nah, sekarang pejabat ya modele ngono kok piye sing arep ora korupsi. Maka Pak Bustra Mukodas mengusulkan ya, supaya pemilihan-pemilihan pimpinan daerah apa bupati apa gubernur itu supaya ditinjau ulang, tidak pilihan langsung, itu akan menjadikan memperbanyak apa memperkorup saja memperbesar korupsi. Sebab bagaimana tidak korupsi? Muat dah di bupati itu mungkin ragate miliaran. Ya. Ngetoke ragat apa kira-kira? Miliaran, mulai sing ora dadi terus gendeng. Ya ta? Bingung. Wah, iki ora ora dadi, lah sing tak gunya utang opo iki? Bondo kuntek padahal lah. Sing dadi ya terhedan. Ditanya gimana? Lah kuntek e okeh sing tak gunya utang opo? Maka langkah pertama mesti mulai modal go balik ke utang, nutup. Nek wis sisa waktu kalau mungkin sudah tertutup utangnya, nah, mulai modal lagi, mulai untung. Masak modal lo kehrane untungnya, cara uang dagang itu ya, anggap tak modal sama ini masak rane untungnya atau mulai bati. Nah, sehingga jangan kamu pikir kapan mikir rakyat, uang mikir balik ke modal gue angel kok mikir rakyat. Enggak tuh orang mikir rakyat terus kan. Rakyat mau dihapusi wae. Apalagi penegak hukum itu sudah mencoreng betul ya. Padahal penegak hukum itu sudah semuanya benar. Lah kok wis hakim korupsi, ketua pengadilannya korupsi. Lah dadi apa negara iki? Dadi apa? Nek mung dadi korupsi ngono wae ya. Kabeh wae iso dadi pejabat. Sing angeli dadi pejabat bisa ngatur rakyatnya dadi sejahtera piye. Jangan nek mung arep ngapusi duite rakyate ya iso. Ini lagi kampanye ngono kaya-kaya mulane aja gampang diapusi. Seluruh warga MTA jangan mudah ditipu. Lo rasa berpolitik war milih sapa tekan aku sik. Iya. Mas luar KMTA ketentuannya politik di tangan pusat. Nah, pusat kalau memilih seseorang tidak gegabah, mesti diselidiki dulu orang ini bagaimana. Coba delok gebyare kalau omongnya, iki wong ngomong apik itu pinter ya. Tapi Nabi sudah mengatakan akan datang suatu zaman orang memberikan nasihat-nasihat baik ketika di atas mimbar. Nabi dato memberikan semua itu apik, wis ketok jujur apik. Menarik. Tapi kalau sudah turun dari mimbar, ternyata hati mereka, kata Nabi lo ya, lebih busuk daripada bangkai. Suka menipu sana, menipu sana. Wah, hatinya busuk. Ini nek dirungok ke omong enak, ini hatinya bosok. Padahal manusia itu yang penting hatinya. Maka Quran diturunkan oleh Allah itu sasaran utama hati. Hatimu buta, tidak bisa menerima Quran. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 53 atau berapa itu. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Apa ayat 72 surat Bani Israil atau apa itu? Ya. Surat Al-Isra surat ke-17. Ya, ayat 72. Ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Ya, terus surat Al-Hajj 53 dibaca juga. Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 53. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Wa inna az-zalimina lafi syiqaqin ba'id. Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Ya kan? Jadi setan itu bisa menggoda, sesatkan orang yang hatinya ada penyakit. Ya kan? Lah penyakit hati itu obatnya Quran. Kalau tidak mau diobati dengan Quran, ya tambah sakitnya. Dikatakan surat Isra tadi, yang buta hatinya, maka dia akan lebih buta nanti di akhirat. Dan diterangkan, yang buta adalah buta mata hati. Baca itu surat Al-Hajj ayat berapa tadi? Ayat 54 atau berapa ini? Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 46. Ya, dibaca itu. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubu ya'qiluna biha au adanu yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal kulubu allati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ya, hati dalam dada. Yang buta itu bukan mata. Kalau buta mata di kepala ini, kalau mata hatinya ya melihat, selamat ya. Tapi kalau walau matanya di kepala ini melihat apa-apa, kalau mata hatinya buta, tidak bisa melihat kebenaran. Melihat yang benar tampak salah, yang salah tampak benar. Melihat yang baik tampak buruk. Melihat yang buruk tampak baik. Nah kan seberangan kan. Maka Nabi mengatakan tadi, orang sekarang jangan mudah percaya kepada omong-omong. Pembicaraan nasihatnya yang baik, lihat saja buktinya. Dia pandai menasihati dengan baik, tapi hatinya busuk, hatinya buta tadi. Nanti setelah turun dari mimbar, dia menipu rakyat, menipu sana, menipu sini. Tapi kalau ngomong nasihati, baik nasihatnya. Ternyata hatinya lebih busuk daripada bangkai. Apalagi? Berkaitan dengan korban, Ustaz. Ya. Surah halaman 9, hadis yang pertama. An Abi Rafi'in radhiyallahu anhu, duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kafshaini amlahaini mauju'aini khasiyaini. Dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban 2 ekor kambing kibas yang bagus yang dikebiri. Pertanyaan, kambing yang dikebiri ini maksudnya apa? Dihilangkan fungsi alat kelaminnya, Ustaz? Iya, hilangkan itu. Dikebiri. Tapi kalau dikebiri itu malah gemuk biasanya. Jadi kebiri ini terano di vasektomi apa itu loh. Kalau orang apa topektomi. Kalau orang jadi laki-laki yang dikebiri, tidak boleh, tidak bisa punya anak itu. Nek sapi itu ora susah dia. Dikebiri dia anu ora susah, asal dipai pangane cukup, minumnya cukup, enggak jemi terus. Ya, tapi kalau manusia dikebiri, sudah. Ya, walaupun dicepai pangan, cepai minuman, cukuplah. Tidak bisa begitu, susah. Itu. Maka binatang dikebiri untuk korban boleh. Bukan termasuk cacat itu. Apalagi. Menyembelih hewan korban kebanyakan yang jantan. Kalau menyembelih hewan korban yang betina boleh apa tidak? Apakah ada hadis tentang jenis kelamin hewan korban, Ustaz? Jadi ya, itu kebijakan. Berarti tujuan rangka kan Nabi? Pernah suatu saat tidak boleh menyembelih unta. Bukan berarti unta itu haram. Karena populasi unta sudah mulai kurang. Kalau unta dicembelih nanti lama punah. Ya. Maka kalau sekarang juga Indonesia juga ada peraturan ya, kurban kan di tempat penyembelihan kita kurban diperiksa dari apa? Kesehatan hewan itu apa namanya itu? Periksa. Dianjurkan kalau bisa jangan menyembelih yang betina. Sebab kalau semua binatang yang betina disembelih, nanti akan kurang yang bisa beranak itu kan binatang-binatang yang betina. Maka dianjurkan yang disembelih yang jantan-jantan. Itu supaya kebutuhan daging buat manusia pada hari, pada nantinya itu tidak kekurangan. Tidak kekurangan. So, kalau yang betina kamu belehi, walaupun punya sapi jantan-jantan banyak, tidak bisa tambah. Tapi kalau yang disembelih itu yang jantan, ibaratnya jantannya tinggal satu aja lah. Itu betinanya 30 bisa tambah. Ini sapi jantan satu, betinanya 30. Masing-masing bisa tambah, punya anak satu-satu sudah tambah 30. Ya. Nah, sing diuripi sing jantan, betina dibunuh, udah enggak bisa tambah. Nanti akhirnya akan kekurangan daging. Itu untuk kepentingan manusia sendiri. Tapi kalau untuk korban sah apa? Sah, tapi ya, menurut pengaturan. Kalau pemerintah tidak membolehkan, ya jangan dilaksanakan. Sebab itu manfaatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Apalagi sudah bunting. Sapi sudah bunting. Entar lagi punya anak. Disembelih. Kan akhirnya anak yang di dalam perutnya tidak sempat besar. Padahal itu dibiarkan bisa sampai beranak. Nah, 2 tahun kemudian bisa untuk korban anaknya tadi. Apalagi? Apakah pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ada ibadah yang khusus dituntunkan oleh Rasulullah SAW seperti 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu dengan itikaf, selain puasa tanggal 9 Zulhijjah, Ustaz? Tidak ada. Yang ada pada 9 Zulhijjah. Zulhijjah itu puasa namanya puasa apa? Arafah. Orang-orang yang tidak ibadah haji disunahkan berpuasa. Orang-orang yang sedang wukuf di Arafah malah tidak boleh puasa, diharamkan berpuasa. Ya itu. Tanggal 9 Zulhijjah itu yang jamaah haji sedang wukuf tidak boleh puasa. Tapi yang tidak wukuf, yang tidak haji, nah disunahkan untuk berpuasa. Apalagi? Pelaksanaan sholat Idul Adha itu berdasarkan rukyat apa wukuf, Ustaz? Nah wukuf itu dasarnya apa, Ustaz? Ya, jadi sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah jamaah haji selesai wukuf. Tanggal 9 jamaah haji wukuf, tanggal 10 hari raya sholat idnya. Itu. Nah, dasarnya apa? Ya bisa ru'yah. Kalau sudah ru'yahnya tanggal 1 betul, nanti tanggal 10-nya kan ya betul. Nah untuk kita, karena kita mengikuti jamaah haji yang ada di sana, sudah. Sekarang komunikasi lancar kok. Sana besok haji-haji sudah wukuf, mesti sudah sampai pengumuman sampai ke sini. Wukuf para jamaah haji tanggal 14 Oktober. Nah itu nanti diumumkan sudah. Nah kalau sana sudah wukuf, ya kita besok pagi salat. Sholat id. Jadi wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah. Salat hari itulah tanggal 10-nya. Apalagi? Saya seorang siswa di salah satu madrasah yang cukup besar di Solo. Di sekolah kami menyembelih sapi dan kambing dengan guru memintai semua siswa membayar Rp20.000. Apakah korban tersebut sah, Ustaz? Bukan korban, tadi kan diterangkan di sini, tak? Ya, kalau korban itu wujudnya kambing, satu ekor kambing untuk berapa orang? Satu orang. Nah itu kalau di sekolah itu satu ekor kambing untuk satu anak sekolah sak kelas, mungkin malah sak sekolahan. Nah itu tidak disebut nama korban. Ini paling sedekah aja, membagi daging ya sedekah, bukan nilai korban, tidak. Kalau korban, satu ekor kambing satu orang. Kalau beli tuku sapi 7 orang. Gak usah kelas selawe-selawe untuk dus hiji, ya bukan korban itu. Itu latihan korban. Latihan korban kalau memang tujuannya latihan, ya dilatih yang benar. Jadi anak-anak dilatih, guru agamanya memimpin. Disembelih, nah, terus dibagi-bagi kepada tetangga-tetangga sekitar. Ojo disembelih, terus diumumke. Ya, besok karena hari raya korban, yang putri-putri membawa kecap, ya, membawa berambang, bawa peso, yang laki-laki bawa sunduk. Lah, are korban apa are pesta? Akhirnya kan gitu. Malah yang dibagi kepada tetangganya enggak ada, itu namanya bukan latihan korban. Nah, itu pesta gonceng dengan nama korban tapi bukan korban. Korbane wis ora memenuhi syarat sebab wedhus siji untuk banyak orang. Pelaksanaannya pun tidak memenuhi syarat, lah kok disebutnya korban? Nah, ini tidak korban. Ini enggak ada gurunya ngajari ngono, murid-muridnya besok kalau jadi guru ya ngono kuwi. Nah, ajarannya gurunya ngono kuwi ya. Nah, kalau ini korban ini betul panitia, betul-betul disembelih. Terus dibagi-bagi tetangga-tetangga sekolahan itu diberikan begitu. Nah itu namanya latihan, mendidik anak cara pelaksanaan kurban itu seperti ini. Jangan menyembelih untuk dimakan sendiri. Ini guru ya pinter. Wah, terus nanti biar untuk biji lomba, lomba penyajian. Apa yang nyajiknya paling apik, masakannya paling apik, bijinya oke. Nah itu tidak mendidik anak kurban yang benar. Apalagi? Di desa saya, cara korbannya seperti ini. Satu ekor sapi maksimalkan untuk 7 orang. Misalnya tiap orang kebagian 2 juta. Kemudian tiap anggota tadi dibagi lagi menjadi 2 orang. Jadi 2 juta dibagi 2 orang 1 juta 1 juta untuk tiap orangnya. Yang mana mereka bukan dari satu keluarga atau lain keluarga. Bagaimana korban seperti tersebut dan bagaimana pula daging korbannya, Ustaz? Kalau daging korbannya halal saja, tapi itu bukan korban. Kalau masing 2 juta, akhirnya 2 juta lagi dibagi 2, berarti kan 1 orang 1 juta. Ya toh? Berarti tuku wedhus, tuku sapi harganya 14 juta, masing-masing juta berarti 1 sapi untuk 14 orang. Itu bukan korban, ya, ya sedekah aja. Anu sapinya dagingnya halal saja, tapi nilai korbannya tidak ada. Menurut ketentuan korban itu satu sapi hanya 7 orang, kok 14 orang? Unta yang tidak boleh kok 14 orang, unta paling banyak hanya 10 orang. Nah gitu kan? Jadi untuk aturan agama sing wis eneng ini diturut aja gawe dhewe. Dah untuk aturan agama yang ada, sapi 7 orang, unta paling banyak 10 orang. Kambing 1 orang. Nah kalau mau korban yang jelas nurut tuntunan seperti itu. Nah sekarang kalau mau korban tidak bisa satu kambing atau 1 orang atau anak-anak sekolah urunan aja ya, ya boleh aja tapi itu bukan korban. Kalau korban ya 1 orang 1. Kambing tadi. Jadi kadang-kadang orang mempersulit diri tuh. tuntunannya wis jelas ngono diwah-wah. Kan jadi sulit akhirnya. Bareng wis diwah-wah dhewe terus lagi mikir ngene iki entuk ora ya. Padahal yang jelas ada tuntunannya jelas boleh. Ada, kenapa tidak nurut yang sudah jelas boleh aja? Terus gawe dhewe akhirnya masih tanda tanya gini boleh ndak lah. Sing wis genah eneng kuwi mbok diturut jelas boleh. Apalagi saya ingin berkorban di MTA, tapi saya belum mengikuti binaan MTA. Bagaimana cara? Karena baru setengah tahun ini saya mengikuti kajian akad pagi, Ustaz. Boleh saja kalau memang kamu mau percaya, nitipkan penyembelian daging kurbanmu, kamu serahkan di sini, di MTA, untuk titip penyembelian kurban. Saat mengikuti seperti yang lain, boleh. Ya, kamu titip apa? Kambing. Samping menyerahkan kambing, tambah ongkos penyembeliannya. Kambing berapa tahun ini? 50. Jadi menyerahkan satu ekor kambing, tambah 50.000 untuk ongkos penyembelian. Ya. Nah kalau sapi, berapa sapi? 350. Kamu menyerahkan satu ekor sapi untuk korban, tambah 350.000 untuk ongkos penyembelian. Mau kok membelah sapi, enggak tak bayar. Lah ini orang gelem belahin dewe. Kalau masyarakat ini mengada ongkos pembayaran untuk beli apa untuk penyembelian sapi 350, kalau kambing 50. Ya. Itu bersih. Maka lah 50 dan 350 untuk apa? Itu untuk kepentingan segalanya. Ya, untuk beli besek itu ya dari situ ora dilongke dari kurbannya tidak. Dari situ untuk makan panitia selama 4 hari ya dari situ. Dulu gue toko rokok barang saya enggak boleh. Karena ngerokok dari situ, tidak ada rokok ya. Jadi segala kepentingan yang berkenaan dengan kurban diambilkan dari dana pembiayaan penyembelian tadi. Tuku rafia, tuku besek, ya. Kemudian beli apa dadung-dadung yang untuk menyembeli itu, untuk gantungkan, nyatang dari sembelih dikeleti semua itu. Ya, itu semua dari situ. Untuk biaya masang ya, tempat itu semua dari situ. Tidak dikurangi dari kurbannya sama sekali. Tidak dikurangi. Nah, itu. Maka itu ongkos penyembelihannya. Dan segala upah rampe dari penyembelihan itu. Termasuk makan panitia diambil dari situ. Apalagi? Di desa mertua saya, pembagian daging kurban lumayan banyak. Hampir 5 kg per kakak. Sampai-sampai dimakan 3 hari saja belum habis. Dengar-dengar, ternyata kurban kemarin ada unsur balas dendam. Karena ada yang nyeletuk begini. Layan dibelah dewe, sak disokan oleh akeh. Daripada jatai soko kelurahan. Perlu diingat, satu ekor sapi itu iuran satu kakak yang jumlahnya 7 orang. Dan daging tersebut pembagiannya tidak ada yang keluar dari kampung. Jadi iuran sendiri, motong sendiri, dimakan kampung sendiri. Pertanyaan, bolehkah berkorban dengan alasan tersebut? Toh di desa ini orangnya termasuk mampu-mampu, Ustaz. Ibadah nusuk itu dah tadi dah kata inna sholati wa nusuki. Kurban itu termasuk nusuk. Jadi ibadah wujudnya menyembelih hewan atau dengan kata lain menyembelih hewan tujuannya untuk beribadah. Maka lillahi rabbil alamin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, kalau tujuannya korban untuk balas dendam, dosa malah. Ya, tujuan kok balas dendam ini. Ya, we dendam karo sapa. Nah, terus jor-joran, gandeng kene wong sugih, ayo mbleh sapi, pesta wong sak kampung. Nah, nek ono sing kampung melarat, paling mbleh cempe. Nah, kalau tujuanmu itu udah dosa malah. Gomoy, dukukukun ke malah yang tidak punya itu supaya memberikan yang tidak punya diberi ya oleh yang punya. Sampai waliman saja Nabi mengatakan kok, waliman yang paling jelek itu yang dihadiri oleh orang-orang yang perutnya kenyang, meninggalkan orang-orang yang perutnya lapar, itu paling jelek. Jadi supaya menyatu, Allah memberi kamu rezeki yang banyak, bagilah ini. Yang tidak punya ini, yang perut-perutnya lapar, waliman undangan biar makan enak bersama kamu. Ya dah, wong-wong larat tak undang kok. Gawa anak lima orang nyumbang. Loh kamu itu mau adakan waliman atau adakan ya, perdagangan. Nah, hitungan dagang kamu buat hitung. Wah modalnya saat ini sumbangannya wah rugi. Nah, kalau waliman itu memang tujuannya mengajak tetangga makan bersama. Bukan harapkan sumbangannya. Nah karena yang diharapkan itu makan bersama, maka diutamakan orang-orang yang perutnya lapar. Kalau orang udah kaya, perutnya kenyang, enggak usah diundang makan, wis mangan tiap hari ada di rumahnya. Mumpung kamu ngadakan pesta makan ya, yang tidak punya enggak punya itu diundang. Biar makan. Gitu kan? Maka kalau korban semacam itu ya, tidak ada nilai korbannya. Bagi dilandasi nilai dendam, malah dosa kamu. Islam itu tidak mengajarkan kedendaman itu enggak ada. Tapi Islam mengajarkan kasih sayang, bukan dendam. Nabi kita mengatakan kamu tidak masuk surga hingga kamu beriman. Tidak beriman kalau kamu tidak berkasih sayang. Ya. Jadi tandanya orang beriman itu ada rasa kasih sayang, bukan berdendaman-dendaman itu. Apalagi? Apakah ada tuntunannya pada saat menyembelih binatang korban menghadapkan ke arah kiblat Ustaz? Menghadapkan ke arah kiblat itu maksudnya arahnya ini ya betul-betul hanya mengharap ridhonya Allah. Ya. Tidak mengarahkan kiblat koyok wenek salat menghadap ke Ka'bah. Ya. Artinya jangan sampai arahnya jangan sampai salah niat. Arahnya hanya mengharap ridho Allah semata. Nah, gitu. Adapun binatangnya kamu hadapkan ke sana ya boleh saja sehingga ngadep ke piye coba. Ya, berarti kan dikorbankan kan berarti dibaringkan, dibaringkan. Terus sirahe ning lor apa ning kidul. Jadi yang dimaksud kiblat itu jangan sampai salah niat. Karena nanti kita Allah mengatakan la yanalullah luqumha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa minkum, ketakwaanmu. Jadi kalau kamu menyembelih karena takwa, sampai kepada Allah. Walaupun kamu menyembelih besar binatangnya, harganya mahal, besar, lalu tujuanmu untuk dendam-dendaman tadi, atau tujuannya untuk riak, nah itu berarti tidak menghadapkan ke kiblat, tidak mengharap ridhonya Allah. Apalagi, ketika kulit, kepala, kaki yang dijual, kemudian dibelikan binatang kurban dan disembelih lagi. Padahal kita dilarang untuk menjual daging kurban. Bagaimana memahami hadis tentang larangan untuk tidak menjual daging kurban tersebut, Ustaz? Ya jangan jual daging, sudah. Nah tadi yang dijual tadi apa? Kepala itu ada dagingnya itu. Jangan kepala dijual, kakinya dijual. Aku tadi tengkleng kuwi ya. Enggak boleh itu. Ya ta? Ya kepala, kaki ya termasuk dibagi itu. Ya kalau kulitnya ya. Kalau memang banyak, apalagi sekarang kamu bagikan orang dibagi kulit bagaimana? Arep gua apa ya, Wan? Tapi model Jakarta, MTA Jakarta sudah pinter. Sekarang ini supaya tidak bersisa kulit. Ya, nah? Kulit itu ketika disembelih dibagi, dicacah-cacah sisa. Nah, jadi kalau masih wujud itu disembelih dicacah-cacah, itu kan masih kulitnya masih lunak, dimasak ya enak. Jadi kalau kamu pisahkan, mau dikai kulitnya, wah dipangan enak. cacah jadi. Maka itu teknis. Kalau ternyata kulitnya banyak, kumpulkan jadi satu, dijual, bukan dijual untuk yang lain, ditukarlah, istilahnya ditukarkan binatang lagi, untuk korban lagi, itu boleh. Maka kalau menukarkan binatang, kulit tadi tukar binatang, jangan ditukarkan daging. Binatang yang karena korban itu sembelian, maka tukarkan binatang yang hidup disembelih lagi untuk korban. Nah, di MTA begitu, di MTA itu. Oh, kalau semua kulit itu kadang-kala ditukarkan, dari kulit itu bisa dapat sapi lagi. Sembelih lagi ya dibagi dagingnya. Itu. Dikumpulkan jadi satu, ditukarkan binatang untuk korban lagi. Bukan ditukarkan daging, tukarkan binatang untuk korban lagi. Apalagi? Di masjid kami, teknis pengadaan hewan korban dengan cara setor pada takmir masjid. Untuk tahun ini, bisa terkumpul 21 orang dengan iuran A 2 juta rupiah. Sudah termasuk biaya penyembelian. Kalau dihitung, berarti satu ekor sapi adalah 14 juta rupiah. Sudah termasuk biaya penyembelihan. Namun, ada salah satu sapi yang dibeli oleh takmir masjid harganya 15 juta rupiah. Ini berarti yang 1 juta diambilkan dari kelompok lain. Mohon tausinya, Ustaz. Tidak apa-apa itu. Dan memang pukul rata. Yang penting 21 orang dapat 3 sapi kan sudah benar itu. Jadi 21 orang masing-masing urunannya berapa tadi? 2 juta. 2 juta ya sudah. Masing-masing satu sapi untuk 7 orang. Ternyata dibelikan dapat 3 sapi ya sudah, 3 sapi itu. Karena ada harganya unda-undi, tidak masalah. Memang urunan 7 sapi, 7 orang untuk satu sapi itu urunannya tidak harus sama. Tidak harus sama. Yang kuat lebih ya lebih, yang tidak kuat lebih ya sih. Kurang, yang penting genap untuk 7 orang itu bisa mampu membeli satu ekor sapi. Urunannya terserah. Nah gitu lah. Boleh itu. Dan 21 ini wujudnya 3 sapi ini. 21 orang dapat 3 sapi. Dah ini untuk sembelih untuk 7. Apa itu untuk 7 sapi. 7 orang 1 sapi. Jadi 21 orang ada 3 sapi ya sudah. Boleh. Lagi. Sementara cukup saya berkenan dengan. Ya ini. Yang perlu saudara perhatikan. Ini ya. Perbedaan di dalam penyembelihan. Perbedaan pendapat tentang hari penyembelihan. Ada yang berpendapat menyembelih itu ya hari tanggal 10 Dzulhijjah itu aja. Hari nahar pas tanggal 10 salat Id itu aja. Itu hari nyembelih. Lainnya tidak boleh. Tidak termasuk korban. Ada lagi yang berpendapat nyembelian 3 hari. Tanggal 10, 11, 12. Ada lagi yang berpendapat penyembelian 4 hari. Tanggal 10 dan 3 hari tasrik itu 11, 12, 13. Jadi 4 hari dalam penyembelian ini. Mengapa terjadi perbedaan-perbedaan begitu? Karena memang tiada ketegasan, dalil yang tegas dari Nabi untuk pelaksanaan penyembelian berapa harinya. Nah, ini muncul dari para ulama yang didasari praktek juga dari para sahabat. Terjadi perbedaan-perbedaan. Menurut, ini perbedaan pertama, menurut pendapat Imam Malik, yaitu penduduk Kufah, hari penyembelian adalah pada hari nahar dan 2 hari sesudahnya. Jadi tanggal 10, 11, 12 itu menurut Imam Malik. Pendapat kedua menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya. penduduk Sam hari penyembelian pada hari Nakhir dan 3 hari sesudahnya. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu menurut Imam Syafi'i. Semuanya itu didasarkan riwayat yang diperoleh dari para sahabat juga. Dan tidak ada perbedaan dari seseorang pun dari para sahabat yang menyelisih dari 2 pendapat ini. Ya, artinya pendapatnya Imam Malik, pendapat Syafi'i ini diambilkan dari apa yang didapati dari para sahabat. Maka tidak ada artinya kita sibuk dengan mendapat pendapat yang menyelisih dari 2 pendapat sahabat tersebut. Karena apa yang menyelisih dari 2 pendapat itu tidak ada asalnya di dalam sunnah. Bukan pula pendapat sahabat dan apa yang di luar dari 2 pendapat ini haruslah ditinggalkan. Karena adanya pendapat tersebut ya di situ ya dari kitab diambil Al-Istidkar juz 15 halaman sekian. Allahu a'lam. Apa yang saya bacakan ini maksud saya, perbedaan pendapat itu bukan baru sekarang. Orang kalau mempelajari itu sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat Nabi itu sudah ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ya. Tetapi perbedaan pendapat itu tidak menjadikan permusuhan dan tidak mendapik diri pendapat saya yang paling benar, pendapatmu salah, tidak. Baru orang sekarang ini. Kalau beda pendapatnya dianggap lawan, musuh, seolah-olah pendapat dirinya sendiri yang paling benar. Dan Allah juga sudah mengingatkan, fala tuzakku angfusakum huwa a'lamu bimanitako. Jangan merasa dirimu benar sendiri, ya, merasa suci, bersih dari kesalahan. Hakikatnya hanya Allah yang mengetahui siapa yang sebenarnya bertakwa. Maka sekalipun itu pendapat, kalau pendapat itu berusaha maksimal didasari, tidak sekedar hanya pendapat, didasari dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah berdasarkan tafsir-tafsir yang muktabar atau berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, itu sudah. Ya tawakal Allah nanti siapa yang benar. Zaman Nabi telah terjadi kan perbedaan. Karena perintah Nabi dipahami berbeda. Setelah selesai perang Tabuk ada salah ya. Nanti kamu sholat asar di suatu tempat. Ditunjuk oleh Nabi. Perintahnya jelas. Tapi pemahaman ada 2 pendapat. Nabi menentukan nanti sholatnya di sana. Sholat asar. Ya. Kan tidak sulit, tau? Pemahamannya jelas, sholat asar di suatu tempat yang sudah ditunjuk Nabi. Ternyata dalam perjalanan beda pendapat. Yang satu berpendapat, sholatnya asar di tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Dah, sholat di sana. Yang satu berpendapat, kalau sholat asar di sana waktunya sudah habis. Sampai di sana nanti sudah masuk waktu maghrib. Jadi maksud Nabi kita disuruh sholat sana tadi, mestinya kalau masih nyandak waktunya. Kalau waktunya sudah tidak mungkin sholat asar di sana, karena besar masa sana sudah masuk maghrib, mestinya kita sholat dalam perjalanan ini. Apa yang lain? Tidak, perintahnya Nabi tadi tidak seperti itu. Pokoknya sholat di sana. Nah akhirnya beda, yang satu sholat dalam perjalanan, karena sampai di sana sudah habis waktu. Yang satu tetap sholat di tempat yang ditentukan Nabi sekalipun waktunya sudah habis. Perintahnya cetok, sholat yang kono, ini prakteknya beda. Nah, setelah itu sampai, kedua itu sampaikan kepada Nabi. Ya, Nabi mengatakan ya semuanya benar. Dibenarkan oleh Nabi. Karena tidak ada maksud untuk nyepelek ke dawe Nabi. Yang satu itu pokoknya sholat yang kono, perintah yang mau ngono, ya. Yang satu menafsir perintah yang ngono ini mesti nenek masih nyandak waktu. Kalau sana sampai sana maghrib, sedang sholat maghrib dan asar kan tidak bisa dijamak. Maka saya sholat dalam perjalanan, nanti sampai sana sudah maghrib. Ya itu benar-benar. Tapi paham, beda pendapat sejak zaman Nabi sudah ada. Tapi enggak pernah terjadi seperti sekarang ini. Beda pendapat terus dianggap musuh. Seolah-olah pendapatnya sendiri yang paling benar. Sampai-sampai mengatakan orang yang beda pendapatnya dianggap sesat. Coba kamu telusuri orang yang menganggap MT aliran sesat hanya karena beda dengan pendapat mereka. Pendapat mereka. Kita tidak pernah menyesatkan orang, pendapat mengenai silakan. Maka hadis-hadis do'if pun diterangkan. Sini diterangkan, yang mau pegang itu hadis do'if silakan. Jangan. Karena ada kan, do'if rak hadis gitu. Nah kalau kita kan jadikan hukum, kalau tidak sokeh tidak mau pakai. Tapi hadis do'if perlu diketahui juga bahwa hadis yang dijadikan pegang itu do'if. Seperti hadis fadilah-fadilah Yasin, itu dikaji semuanya do'if. Sokeh untuk tahlil, membacakan tahlil itu ternyata bukan untuk orang mati, tapi orang yang akan mati sakaratul maut. Ada perintahnya, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi suruh membacakan la ilaha illallah itu kalau ada orang mau mati. Itu dasar hadisnya. Tapi sekarang banyak orang yang sudah mati malah ditahlilkan. Yang akan mati malah tidak. Yang akan mati jarang arep mati ditutur maca la ilaha illallah ndak. Kalau ada orang sakaratul maut itu kabeh do goleki buku. Sakunya keluarkan, kabeh maca Yasin rubung. Yasin. Ya dah. Dan nanti kalau sudah rampung dingok mati rum. Oh. Rum. Kalau nanti sudah, oh sudah mati. Nah, seolah-olah orang tadi dipercepat matinya karena dibacakan. Kamu mengamalkan begitu silahkan. Kalau kamu memakai dasar itu, hadis yang menerangkan itu hadisnya do'if. Ada hadisnya memang do'if. Kita tidak mau pakai yang begitu. Tapi yang mau pakai itu silahkan. Jadi ini pendapat. Nah, kamu pendapat hadis do'if kamu pakai silahkan. Yang tidak pakai jangan dipaksa. Jangan dipaksa untuk mengikuti. Nah, sebetulnya umat Islam ini tidak perlu berselisih kalau orang berilmu tidak didasari dengki. Masing-masing itu mengharap ridhonya Allah. Ya, nah, ternyata kamu laksanakan itu betul. Ya, pahalanya kamu yang dapat. Ternyata yang dilaksanakan salah. Ya, dosanya kamu yang mikul kan. Tidak bisa saling memikul dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia tidak bisa memikul dosanya orang lain. Kalau ternyata baik, ganjarannya PN. Kalau ternyata itu salah, dosanya pikulen. Kan gitu. Kita juga begitu. Yang tidak mau diajak tahlilkan untuk orang mati, ya ternyata itu benar. Ya wes, aku rentok untuk ganjaran, gue kuih rapopo. Gitu? Nah, ternyata nek kuih salah, dosa aku ya melu mikul, wong saya melakukan. Nah kalau memahami begitu, tidak ada alat umat Islam untuk bertengkar itu tidak ada. Karena Al-Quran itu pendamai segala perselisihan. Berselisih boleh terjadi, boleh. Tapi Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau terjadi perselisihan tentang sesuatu, farudduhu ila Allah, kembali pada Allah wa rasulih. Dan kembali pada Rasulullah. Maka Allah kembali pada Rasul, kepada Allah, dalilmu apa melaksanakan ini? Dalilmu, ya sudah. Oh, dalilnya pemahamu begini, ternyata beda dalam memahami suatu dalil. Ya sudah, kita serahkan pada Allah. Siapa yang benar, siapa yang salah, itu nanti Allah akan memberi penilaian. Antara kamu dan saya, tidak usah bertengkar. Ya, perbedaan ini zaman sahabat sudah ada. Tapi damai-damai saja. Tidak pernah ada riwayatnya Imam Malik, paduka Imam Syafi'i itu kan tidak pernah ada riwayatnya kan. Nah, inilah. Maka kita yang ngaji ini tahu ilmu ya, bisa mengerti. Ada orang mengawal, oh itu dasarnya pakai ini, oh ini dasarnya. Seperti ini juga. Paling bawah ini. Ya, An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi salatil fajri yauma Arafata ila salatil asri min akhiri ayyamit tasyrik kina yusalimu minal maktubat. Nah, ini coba kamu perhatikan hati sini ya. Dari Jabir bin Abdullah ya berkata, dahulu Rasulullah SAW bertakbir pada sholat subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi pada 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah itu Rasulullah sudah bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu lah. Sampai pada sholat asar akhir hari tasyrik setelah salam dari sholat-sholat wajib. Ya, jadi biasanya kalau tasyrik itu kan di masjid kan ada imamnya takbir Allahu Akbar, sholat duhur assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lah. Ping telu biasanya. Nah terus ditirake makmume wes ngasar ngono meneh. Ya, sampai habisnya hari tasyrik. Di masjidmu begitu enggak? Nah, dia yang gede. Jadi tasyrik imamnya takbir, ping telu ditirake makmume wes. Kalau hari tasyrik sudah habis, selesai. Nah, sekarang kita lihat hadisnya itu. Ya, hadis itu diriwayatkan dari Daruqutni, juz 2 halaman 9, ternyata hadisnya itu dhaif. Dhaif. Karena dalam sanadnya ada perawi bernama Amr bin Shamir. Ya. Di situ tentang perawi Amr bin Shamir tersebut, Al-Jawza'ni berkata, ya, zahiqul kadzab, orang yang menyimpang dan dusta, pendusta. Amr bin Shamir itu orang menyimpang dan pendusta. Bukhari berkata, hadis itu mungkarul hadis, hadisnya diingkari. Nasa'i dan Daruqutni berkata, mungkarul hadis, hadisnya diingkari. Abu Zur'ah berkata, dhaif. Dhaiful hadis, hadisnya lemah. Abu Hatim berkata, mungkarul hadis jidan. Tambah jidan. Dhaiful hadis, hadisnya sangat diingkari. Jidani banget. Ya, hadisnya lemah. Nah, di situ. Dari keterangan para ahli hadis tadi, ternyata hadis yang menerangkan setelah sholat wajib takbir tiga kali sampai habisnya hari tasyrik itu hadisnya dhaif. Namun kalau ada orang melaksanakan begitu silahkan, tidak melarang. Ning nek tekok dasare itu dasarnya hadis dhaif. Ya karena itu hadis dhaif, maka yang tidak melaksanakan jangan dicela. Yang melaksanakan ketahuilah itu dasarnya hadis yang dhaif. Nah, enaklah kalau begitu. Nah, kalau kamu merasa hadis dhaif, imame ngabani gitu, kamu enggak usah ikut wong hadisnya dhaif. Ya. Nah, sehingga di sini diterangkan. Nah, beda pendapat dengan ini silakan, jangan terus nguwawai adat abene ngono bareng ngaji nang MTA saiki ra gelem. Dan di sini orang ngerti, saya ini wis ngerti. Masa orang ngerti karo orang ngerti podo wae. Allah saja mengatakan hal yastawi ladina ya lamun awal ladina lamun. Ya, apa sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Jadi Pak Kiai, Pak Mudin, Pak Ustadz, kayak sepronan-sepronan aja nindaknya terus. Nah orang gelem ngaji. Jadi orang ngerti tetap orang ngerti terus. Dulu ketika belum tahu saya ya begitu. Oh ternyata dia dhaif toh ya mandek. Mandek, enggak diteruskan. Eh wes dene sing terus ya. Monggo itu nanti ada apa pertanggungan jawabnya kan di hadapan Allah. Nah, itu enaknya orang mengerti di majelis ilmu seperti itu. Maka tidak usah hiro. Ya, kamu senang ya silakan, tidak senang ya silakan. Mung nek ora seneng mbok rasa ganggu gitu lho. Rasa ganggu, rasa ngalang-alangi, wis ora seneng kon melu-melu kamu. Yang saya lihat dasarmu itu hadis dhaif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lah kok kon melu? Ya, kenapa kamu memaksa saya harus ikut kamu? Ya, apa boleh saya memaksa kamu harus ikut saya? Ya tidak boleh, ya karena sama tidak boleh, ya sudah. Lana amaluna walakum, bagiku amalku, bagimu amalmu, masing-masing beramallah sendiri-sendiri, nanti Allah yang akan memberi balasan amal kita masing-masing. Yang tidak bisa ketemu masalah itu, ya sedewe-dewe. Yang bisa ketemu, mari dikerjakan bersama. Enak kan? Orang Islam ini jadi tidak punya musuh, orang Islam tidak punya. Orang kata suku pengajian, ya, rumahnya disegel. Rantuk gue ngaji. Ya, padahal menurut undang-undang, sah lah kok gue nyegel omahe wonge, kan kamu kena hukum mestinya. Nah, ya, sabarlah, memang itu ujian. Ujian. Sudah saya katakan, entah di mana-mana, yang muncul baru, mesti ada ujian dedambatan. Saudara ngaji juga begitu, mulai mengamalkan, mesti ada cobaan. Sejak ngaji sampai sekarang, podo disenengi itu rata enak apa, oh mesti orang ngamal ke kowe. Ya, mesti orang ngamal ke. Kalau kamu ngamal ke, paling tidak mesti dirasani, digunjing itu mesti. Ojo kok merasa mendapik diri, ini aku ngaji nih, ya rata enak, oh enggak, gua aku. Hanya gue orang ngamal ke kok. Itu. Ya, salah satu itu. Mari kita teruskan. Masih ada, Seth. Di masjid lingkungan kami, dalam menjelang hari raya Idul Adha tahun ini, mengadakan panitia korban. Maka telah diumumkan kepada jamaah masjid bahwa panitia korban menerima hewan korban dengan cara kelompok lembu. Sedangkan untuk kelompok lembu, setiap orang 2 juta rupiah. Maka terkumpullah pada panitia sebanyak 3 kelompok atau 21 orang. Panitia korban membelikan lembu yang harganya setiap ekornya tidak sama. Kelompok 1 seharga 15.500 rupiah. Kelompok kedua seharga 14.500 rupiah. Dan kelompok 3 seharga 12 juta rupiah. Apakah cara yang demikian itu dibenarkan? Karena untuk kelompok 1 dan 2 terjadi selisih harga yang dikumpulkan, Ustaz. Mohon penjelasannya. Tidak apa-apa, tadi saya katakan toh 21 orang untuk 3 sapi ternyata harganya berbeda. Ya tidak apa-apa toh. Wong urunan tadi sudah saya katakan, urunan beli sapi itu tidak mesti harus semuanya sama. Sing duwe ditukeh, urun akeh ya kena. Sing ora duwe dikeh duwene sithik ya urunnya sithik. Harga sapi 14 juta misalnya. Saya punya duit tak, saya 10 juta. Ya. Dan yang 4 juta dibagi 6 orang. 6 orang itu pun tidak harus sama. Boleh undang-undi, ada yang 100 ribu, ada yang 200, ada boleh juga itu. Pokoknya jangan sampai lebih dari 7 orang. Nah, enggak apa-apa itu, boleh. Apalagi? Berikutnya, Ustaz, saya mau bertanya, tapi sebelumnya saya mau cerita. Saya perempuan tua, usia 64 tahun, dalam keadaan sakit sudah 3 tahun ini. Tapi Alhamdulillah dalam keadaan sakit ini, kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, kami mendengarkan radio MTA, sehingga hati ini menjadi nyaman, walaupun hati ini galau mengingat dosa-dosa masa lalu yang saya lakukan. Ustaz, apakah dosa-dosa saya masih diampuni Allah? Sedangkan dulu saya melakukannya dengan sengaja. Saya menggugurkan kandungan saya sehingga anak saya lahir cacat. Karena waktu itu saya lebih takut dengan manusia daripada Allah. Sehingga sering saya lakukan dosa-dosa besar yang saya sengaja walaupun saya tahu itu dosa. Di hari tua ini saya sungguh beruntung punya suami yang tawakal kepada Allah walaupun dulu dia seorang Nasrani. Sekarang dia telah menjadi seorang muslim yang taat, sudah haji, rajin sholat, selalu mengingatkan saya untuk istighfar dan bersabar menerima ketentuan Allah. Terima kasih ya Allah, ya Rabbi, dalam keadaan sakit ini saya mendengar ceramah dari MTA yang bisa menghilangkan gundah gulana saya. Ustadz sering menerangkan, wahai manusia yang berlumur dosa, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah sebelum datang azab, sehingga kamu tidak bisa ditolong atau mati. Itulah yang menjadi pegangan saya sehingga saya menjadi bergairah untuk memohon kepada Allah, beristighfar dan memohon rahmatnya. Itulah cerita saya, Ustaz. Ini pertanyaan saya. Masihkah Allah mengampuni dosa-dosa saya di waktu saya muda dulu, walaupun saya melakukannya dengan sengaja? Apakah sakit saya yang selama ini sebagai hukuman untuk saya yang diberikan di dunia? Mohon doanya, saya bisa sembuh dan beribadah dengan baik, istiqomah mendengarkan radio MTA dengan baik, bersyukur bisa datang ke akad pagi. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bersama ini saya kirimkan zakat mal kami 10 juta rupiah. Saat ini suami saya datang mendengarkan kajian akad pagi bersama anak saya yang cacat. Saya mendengarkan radio di rumah. Sebelumnya kurang lebihnya saya mohon maaf Ustaz. Jadi Ibu tidak usah putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Kalau sudah terlanjur perbuatan itu dosa, dilakukan dengan sengaja, memang Allah tidak menerima taubat, tidak mengampuni dosa yang disengaja itu. Tahu itu dosa kok dilanggar, tidak diampuni dosanya. Tapi bukan berarti pasti masuk neraka. Ada? Perbanyak amal kebaikan. Amal baiknya ditambah perbuatan yang membawa dosa semaksimalnya dihentikan. Jangan diperbuat perbuatan dosa lagi. Ya, karena amal banyak kebaikan itu nanti bisa menghapus dosa-dosanya. Maka Allah mengatakan fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyati radiyah wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah. Pada yaumul hisab nanti, hari penentuan, siapa yang dihisab, dihitung oleh Allah kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, dia hidup bahagia di surga. Tapi siapa yang amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya, dia hidup di neraka. Maka perbanyaklah kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayiat. Banyaknya amal kebaikan itu bisa menutup, menghapus ya, dosa-dosa, kejelekan-kejelekan itu. Maka sisa umur yang masih ada, Ibu, gunakan banyak beramal baik, hindari semaksimalnya perbuatan dosa. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Insya Allah, Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya. Selama belum mati, pintu taubat masih belum tertutup. Ya, dengan cara memperbanyak amal kebaikan. Ya, sehingga dengan harapan, yaumul mizan, hari ditimbangnya amal seseorang nanti, hasil timbangannya yang baik lebih berat daripada yang jelek. Hidup di surga nanti. Maka supaya kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, diusahakan amal jeleknya semaksimalnya ditekan, jangan diperbuat lagi. Semaksimalnya kebaikan dikejar terus. Apapun yang bisa mendatangkan kebaikan, laksanakan, amalkan. Mudah-mudahan nanti bisa menutup kejelekannya. Itu kasih sayang Allah. Maka orang yang banyak berlumuran dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosamu semua. Asal mau mentaati cara bertaubat yang ditentukan oleh Allah. Ya, kalau ibu merasa galau dosanya, mudah-mudahan termasuk orang yang beriman. Karena Nabi mengatakan, orang yang beriman itu kalau memikir mengingatnya dosanya, dia seperti mau kebruan gunung. Seolah-olah dia duduk di tepi gunung, gunungnya itu mau ambruk, mau ngebrui dirinya. Artinya khawatir akan keselamatannya kalau mengingat dosanya. Karena khawatir mengingat dosanya, dia khawatir tidak selamat, maka setiap ingat akan dosanya memacu dirinya untuk menambah kebaikan-kebaikan. Lain dengan orang kafir. Kalau orang kafir walaupun dosanya sebesar gunung, itu laksana lalat hinggap di hidungnya saja. Seperti lalat hinggap di hidung, walaupun dosanya sak gunung. Lalat hinggap di hidung kan digesah, itu aja dah hilang. Kayak kata wis serane apa-apane gitu loh. Nah, maka kalau orang yang beriman, kalau mengingat dosanya, khawatir apa selamat saya nanti, apa diampuni dosa saya. Lah karena kekhawatiran tidak akan diampuni itu, maka memperbanyak amal kebaikan. Tapi kalau orang kafir, walaupun dosanya sebesar gunung, merasa seperti lalat hingga di hidungnya digesah, wis rasa nambah kebaikan, dosanya bisa cepat lali, lupa gitu. Jadi seolah tidak ada beban apa-apa, itu orang kafir. Maka itu mudah-mudahan kalau ibu merasa galau dengan memikir dosanya, nah, dan termasuk golongan orang yang beriman, dan setiap ingat akan dosanya, memacu dirinya untuk menutup kejelekan itu dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus? Satu lagi, Ustaz. Saya berumah tangga sudah 7 tahun. Pada awalnya kami sama-sama belum sholat alias kafir. Seiring berjalan waktu, alhamdulillah, saya mendapat hidayah dari Allah lewat radio Persada dan sudah ikut ngaji di cabang. Istri saya juga sudah mau sholat, sebelumnya masih bolong-bolong, dan saya ingatkan untuk berjilbab, tapi sampai sekarang belum mau. Kalau saya nasihati, jawabnya, rasah mbok kon, nek wis niat rakyo nganggu dewi. Sampai sekarang istri saya ajak tinggal serumah belum mau, alasannya belum punya rumah sendiri. Padahal kami bersaudara cuma 2, adik saya sudah ikut bersama suaminya, dan saya cuma tinggal dengan 2 orang tua. Padahal kalau bikin rumah perlu uang yang banyak, sedang saya hanya bekerja sebagai buruh. Sampai sekarang saya tidak pernah ke rumah mertua, dan istri saya hanya sekali seminggu ke rumah saya. Dan saya kadang kasih nafkah, kadang tidak. Pertanyaan, apakah perkawinan kami sah dan halal, Ustaz? Yang kedua, apakah saya berdosa kalau istri saya kadang saya beri nafkah, kadang tidak karena tidak mau tinggal serumah. Bagaimana saya harus mensikapi istri saya? Mohon solusi dan bimbingannya, Ustaz. Ya, maksudnya kamu punya kewajiban. Ya, yang penting itu bukan nafkahnya saja. Tapi Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, jaga istrimu, keluargamu ya dari api neraka. Ya, sudah mau jadi istrinya kok diajak pulang enggak mau. Perum duwe omah. Lah pun dise kamu nipu. Waktu nikah kamu bilang saya sudah punya rumah baik. Ah loji ya, barang rumah dihapusi gelo. Ya. Nah, mestinya kalau memang belum punya rumah, kalau diajak oleh suami kan ya saya manggon ngendi wae wong sing ngajak suami. Ya, mau harusnya. Nah kalau memang tidak mau, ya tentu rumah tanggamu tidak akan harmonis, mesti goncang. Iya kamu mendidik dirimu, istrimu, ya terhindar dari api neraka, wong jadi satu aja tidak mau. Ya jangan ngaji, wah jangan ngaji mau apa tidak. Kalau ngaji ngerti tuntunan nanti dia akan berubah. Karena istri ya wanita itu ada punya suami, yang paling ditaati itu suaminya. Suami wajib ditaati. Sampai Nabi mengatakan, andai kata kamu mau berpuasa sunah, suamimu di rumah, itu pun harus izin suami. Puasa pada pahala Allah itu, suaminya tidak boleh, enggak usah puasa. Itu kalau puasa sunah. Dikongkon, diperintah suaminya, harus nurut. Sampai Nabi menggambarkan, andai kata manusia boleh sujud pada manusia lain, wanita-wanita itu suruh sujud pada suaminya. Sampai di situ. Suruh sujud, andai kata boleh. Itu maksudnya menunjukkan bahwa istri itu harus taat kepada suaminya selama benar. Ya, selama benar. Kalau tidak benar ya jangan ditaati. Innama ta'atu fil ma'ruf, taat itu hanya sesuatu yang baik, yang benar. Maka kalau mau membina rumah tangga, ya harus jadi satu. Kalau tidak jadi, ya seperti itu, kamu rasakan itu. Tidak memberi nafkah, ya wajar, orang tidak raglum dari siji. Ya, mulai ya tak kain nafkah, enggak, ya enggak, itu enggak masalah. Maka yang lebih penting lagi bukan nafkahnya, bagaimana supaya kamu bersuami istri itu bisa menjadi satu. Itu diusahakan. Ya, sudah ya? Ya, cukup. Ya, dijawab, dilanjutkan pertanyaan yang lalu itu. Saya seorang istri, tinggal bersama suami. Ayah saya pernah bilang, nanti kalau sudah tidak kuat bekerja, akan ikut saya. Saya senang sekali dengan keinginan ayah itu, karena di antara kelima anaknya, sayalah yang diinginkan ayah untuk merawatnya di hari tuanya. Tetapi saya bingung, karena pekewuh dengan mertua saya, yang sifatnya agak keras, karena belajar dari pengalaman yang dulu. Saya takut dengan mertua saya. Bagaimana langkah saya agar bisa merawat orang tua saya? Saya takut dicap anak duraka karena tidak bisa memenuhi keinginan ayah, Ustaz. Ya, coba dimuasarahkan dengan suamimu. Kalau ikut kamu, orang kamu ikut suami, mestinya dimusyawarahkan dengan suami. Ya, kalau anak diikut orang tua itu suatu kebahagiaan. Pintu surga dibuka. Sampai Nabi mengatakan, anak yang diikuti orang tuanya sampai tua, sampai mati di pangkuannya. Artinya orang tua itu mati dalam pemeliharaan anaknya tadi. Kok anaknya tidak bisa masuk surga? Itu rugi. Rugi. Jadi seolah-olah anak yang dijadikan oleh orang tua jadi tumpuan beban tanggung jawab orang tua itu sampai hari tuanya, itu seolah-olah Allah membuka pintu surga, dibuka luas. Maka kalau sampai mati orang tuamu tadi di pangkuanmu, artinya dalam tanggunganmu, kok rasa melebu swarga, rugi kan. Jadi seperti seolah-olah diikuti orang tua itu pintu surga dibuka, kita bisa menyantuni, ya. Jangan berkata kasar, jangan tidak hormat, tapi selalu mengucapkan kata-kata yang baik dengan muka yang manis. Nah, bikin ridho orang tuanya, jangan sampai tersentuh perasaannya karena ikut pada dirinya, itu pahalanya berapa sampai dibukakan pintu surga. Nah itu, maka dimusyawarahkan dengan suamimu. Kalau mau diikuti, apa bisa melihat orang tuamu bahagia sekali, pintu surganya dibuka. Maka musyawarahkan dengan suamimu. Apalagi? Saya bekerja pada toko emas milik orang Cina. Kalau ada orang yang menjual emasnya, bos saya menyuruh agar timbangannya dikurangi. Misalnya, berat 10,5 gram dikurangi 200 miligram. Dengan alasan, kalau nanti dicuci beratnya berkurang dan untuk menggaji kamu. Yang demikian itu apakah saya termasuk tolong-menolong dalam kemungkaran? Saya ingin keluar dari pekerjaan tersebut, tetapi belum mendapatkan ganti pekerjaan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, coba dibaca surat Al-Mutaffifin. Ayat 1 sampai 3. Surat Al-Mutaffifin, surat ke-83, ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nasar, jadi kalau majikanmu tadi beli, tentu minta timbangannya tepat. Tapi kalau mau menjual, timbangannya dikurangi. Itu kata Allah, celaka orang yang mengurangi takaran dan timbangan itu. Terbalik, Ustaz. Kalau menerima, dikurangi. Kalau menjual, nah, iya, maka kalau menerima, kalau dia beli, menerima barang tadi itu, dah, menerima, dia membeli barang. Timbangannya harus tepat. Tapi kalau dia nanti menjual, timbangannya dikurangi. Kurangi. Menjual. Seperti orang kadang-kadang jual gula apa-apa. Kalau gula kurang setengah onnya rah gelem. Gula. Tapi nanti kalau dia menjual, dikurangi. Kalau zaman dulu masih model literan itu loh. Bakul-bakul beras itu. Tahu liter enggak? Nah, liter kuwi dijeblong nang dhuwur. Ya, dibolong, dijolnya terus dari belakangnya itu patri lagi, tutup. Dadi nek nggo ngedoli ditumplak ngono kuwi Oh, jadi ra. Pakai tok. Tapi nanti kalau dia kulak untuk membeli, pakai literan yang lain. Nek ngadol pakai literan itu. Nah, jane mung entuk tambah pira to hitungane? Lah ini sithik-sithik ping. Nek kowe ra ngerti dosamu kuwi mah. Mau jual buah ya begitu, kadang-kala ditambahi apa timbangannya itu kena buat nek tuku, nah pas ragilem kurang malah jalur tambah si nyawuk dewe tambahi lah, ya. Nenek ngedol, nah itu timbangannya di berarti itu kita sak kilo padahal nek ditimbang tenan kurang, ya, itu dosa gitu itu. Apalagi. Saya seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak, masih tinggal dengan orang tua. Suami kerja di luar kota. Kami belum mempunyai rumah sendiri, pernikahan kami kurang mendapat restu dari ibu saya, sedangkan ayah saya sudah meninggal. Setiap ada permasalahan dengan suami, saya menjadi sasaran kemarahan ibu. Permasalahan itu datang bukan dari suami, tetapi suami ikut terbawa-bawa. Lalu segala macam umpatan dan cacian hampir pernah saya rasakan. Dan selalu saya jadi tumpuan kesalahan. Sedangkan saya hanya dapat mendengarkan sambil menahan tangis di hati. Tidak ada tempat curhat. Dan kalau marah, ibu suka membanding-bandingkan dengan calon yang ibu pilih dahulu. Padahal jodoh itu di tangan Allah. Saya pun tidak menginginkan begini. Padahal kami semua sudah mengaji. Dan yang mengenalkan kepada MTA pun dari suami. Sehingga saya ingin ngontrak rumah sendiri. Apakah pikiran saya sudah benar Ustaz? Tetapi ibu nanti bagaimana kalau saya tinggal hanya dengan adik saya Ustaz? Jadi kalau memang ibumu ya tidak alasan yang dibenarkan oleh agama, rumah tangga usrek aja itu, yang pindah lebih baik. Saurah dengan suamimu. Suamimu ngajak kemana? Ini ngomah kene wis ora tentrem, wis pindah wae ngontrak, saya ikut. Nah, suamimu ngajak ngontrak di mana, kamu ikut saja. Nah, ibumu gimana? Mungkin dengan kamu tidak di situ malah jadi gemati. Nyarane diarep-arep, ditilik anu kok ora tilik-tilik ibumu to, Nduk? Ya gitu nanti. Ya ta? Nah, iki sekarang setahun pisan tiliki gawake susur apa gawake. Mun wis ketok, ya ta? Tapi nek amor sak omah itu walaupun tiap hari ora mung susur sak kinange, sak gambire, sak jete kuwi wis ora ketok. Itu dah, nah, maka itulah pisah. Kalau memang betul yang kamu ceritakan itu pisah. Nanti ibumu bagaimana? Nanti kan dia merasa kalau memang terasa enak dengan kamu ada di situ lah, nanti kamu kan dipanggil. Kalau daripada kamu itu tersiksa, disalah-salahin terus, ya nah, suamimu kan jadi berat juga itu. Mana ngelatini ibu, mana tegakkan rumah tangga, kapan bisa tentram rumah tanggamu? Itu kan? Nah, sehingga dengan demikian, ya, kalau semua sudah ngaji, ya coba cak ketemu saya kabeh nanti. Ibumu barang iki jangan ketemu aku. Aku ora manut aku, dhisik tak pilihke ketua mahkamah. Ah. Ora gelem, gitu. Lah ngomong itu mau milih ya tukang becak umpamanya ya. Tukang becak dia jujur, Bu. Ya. Coba saudara pikirkan, cerita yang dulu itu. Tukang becak, tinggalan duit, sak tas. Orang gelem gue melayu. Lah kok sudah di mahkamah malah. Nah, itu lemah. Lemah imannya. Tukang becak tadi walaupun mengemudi becak. Gembrok bias, gue lihat duit 10 ribu aja gembrok. Tapi imannya kuat. Nanti pamerit. Duit sak tas ketinggalan, orang gagi-gagi terus dicolong, gom layu. Andai kata dia pergi terus bingung, surah saya ketemu itu orang konangan. Nanti padanya sing numpak tadi tanya, loh tas kemarin kisih, wah gak tahu ya, kemarin setelah ibu turun itu ada yang naik lagi, saya gak ngerti, mungkin diambil yang naik, wisar ngobok. Tapi karena dia takut pada Allah, saya alasan apapun Allah tahu. Imannya kuat. Tapi yang ketua tadi, terus digaji-gajinya besar, nah, ijek mau menerima suap, masih mencuri. Sekarang ini udah bingung. Ya, kemarin waktu kawarah itu ada harusnya pencuri itu dimiskinkan. Ada lagi yang usul hukum mati. Ada lagi hukum seumur hidup. Semua malah enggak ada keputusan. Tidak akan ada. Yang paling adil itu hukuman Allah. Ya toh? Wes piye kena mencuri toh itu? Potong aja tangane. Dipotong tangane itu sudah hukuman seumur hidup. Walaupun tidak masukkan penjara tapi potong tangane. Cul kene ndi iki lagi wong di mahkamah. Tangane ilange, oh iki nyolong iki dhisik. Ha gitu. Dia seumur hidup enggak akan lupa. Malu terus. Maka paling adil itu hukum Islam. Nah, potongan tangannya yang kurang ribut. Diharap nyolong itu, hitung tangan dipotong, wah, yang benderiknya piye, yang didi ketok, nah aku bekas pencuri ini. Nah, gitu. Itu ya. Jadi, baik, kamu lebih baik, salah dengan suamimu, tinggalkan rumah itu. Kalau memang katamu betul. Kalau ternyata kamu ngaji, suamimu ngaji, ibumu ngaji, jangan ketemu saya. Tiga orang bersama-sama. Nanti tanah sehati. Biar hasil ngajinya diamalkan. Kalau hasilnya ngaji tidak diamalkan, ya tidak akan tentram. Kok menyesali. Rungkaruan pilihan ibu. Nah, ibu biasanya milihkan lah. Sing. Apa? Ibu yang milihnya. Yaudah, nah yang sugeh ta. Yang sugeh. Padahal yang ngertek ke MTA itu ya suami saya. Ya gue mau ngertek ke MTA ini orang. Nah, orang sugeh. Masuk ngaji mau tumpak ke gunceng ke beda motor, lagi pun dibujuk ada tumpak ke mobil. Nah, mobilnya mewahnya 11 gitu. Nah. Ya, itu lebih baik. Apalagi? Dalam ujian nasional 2013 kemarin, ada kerjasama antara murid dan pengawas. Walaupun sudah memakai sistem silang, sekolah A mengawasi sekolah B dan sebaliknya. Kerjasama guru-murid itu dimaksudkan sebagai berikut. Satu, murid mendapatkan nilai UN yang tinggi sehingga nanti mudah mencari sekolah berikutnya. Dua, jika lulusannya 100% dan nilai UN murid tinggi, maka proses KPM dianggap berhasil dan reputasi sekolah di mata masyarakat baik. Tiga, guru murid dan wali murid sama-sama senang. Dari kegiatan di atas, kerjasama menggarap soal tidak ada yang dirugikan. Hanya SD atau SMP yang jujur dan bermurid bodoh saja merasa dirugikan karena tidak mempunyai strategi dalam UN. Apakah kerjasama yang demikian itu termasuk dolim, subhat atau haram? Mengingat negara, murid, sekolah dan guru tidak dirugikan. Sehubungan dengan kasus di atas, apakah ada larangannya dalam Al-Quran? Semoga Al-Ustaz bisa membuka STM MTA di masa mendatang. Mengingat jika STM itu bisa siap kerja dan wira swasta atau kerja industri. Sedangkan jika SMA itu harus kuliah dan biayanya mahal, Ustaz. Terus kerjasama tadi bentuknya apa? Coba baca lagi. Kerjasamanya tadi untuk apa? Bentuknya kerjasama apa gitu loh? Kerjasama antara murid dan pengawas. Walaupun sudah memakai sistem silang, sekolah A mengawasi sekolah B dan sebaliknya. Ya, ya bentuknya kerjasama piye? Ya, apa saya ngawasi sekolah A misalnya, dah saya sebagai pengawas sekolah A, muridnya nanti turunan apa tokne wae. Lah kok ngarai sekolahku, ya tokne wae. Jadi ujian ben turunan, buka buku biarkan saja. Nanti pengawasnya saya, petok-etoke raruh. Nah, kalau nanti kamu ngawasi sekolahanku, ya begitu. Jadi silang kerjasama, anak dibiarkan walaupun tampaknya ada pengawas, tapi ada apa-apa wis tok ne wae ben lulus kabeh anake. Apa ngono? Nah, kalau itu namanya kan mengajak berbuat curang. Nah, sejak sekolah sudah dididik curang lho nek dadi pegawai ya korupsi. Mau sejak sekolah wis dididik curang. Kerjasama dalam kecurangan kan gitu tuh. Ya, matanya pengawas lihat tapi tetek raruh lah gitu. Tetek raruh. Sing penting nguntungke. Itu kata orang ngerugike sekolah, orang ngerugike pengawas. Iya tapi merugikan dirinya sendiri bahwa kamu berbuat curang tidak merasa diawasi oleh Allah pertama. Yang kedua, kamu sebagai pengawas itu tok mengawasi supaya jalannya ujian itu tertib. Ojo ana anak sing japlak, ojo ana sing turunan, lah kok kamu biarkan? Lah gunane apa ning pengawas? Padha karo reneng wis ora usah diawasi. Ya ta? Wong kamu pengawas kon ngawasi ben tertib dibayar, lah kok malah ditokne wis ora usah nganggo pengawas ora kelangan bayaran. Nah, gitu ta? Ya pengawas itu juga. Dulu pernah ada juga yang saya katakan waskat itu pengawasan yang melekat. Maksudnya orang itu bukan tidak korupsi, segala tingkah lakunya diawasi, melekat betul supaya tidak bisa berbuat curang. Eh lah kok saking melekatnya malah melu. Ya sebuah-buah aku datang, taruhnya aku dibagi ya. Ngerti, lah itu model gitu itu curang. Mulai ya aneh, wis sekolah wis dididik curang begitu. Ya, turun-temurun. Bisa nih dadi guru ya kerjasama ngono kuwi sing penting sekolahnya. Padahal walaupun sekolahan lulus kabeh sebetulnya bukan karena kepandaian anaknya, karena kecurangan anaknya tadi sebetulnya. Dagingnya puanter. Waktu saya kecil sekolah SD ngono kuwi, wah wis ra enek model ngono kuwi. Ya. Sekolah we dulu dingle dawa-dawa ngono lho. Mejane panjang. Biasanya untuk 4 orang. Nek ujian mau ngocah luruh tak. Mau ngocok ono, mau ngocok kuno. Wah, gak bisa turun-turunan itu. Apapunnya dimor kecawa itu anu susah banget isin. Ini saya ini dimor kecawa itu seneng banget. Nah, udah. Moralnya sudah rusak. Rusak. Ini lulus, ya lulus tenan. Hasil pekerjaannya sendiri. Hasil kemampuannya. Kalau sekarang lulus, karek pindah catatan buku, mbok pindah neng garapanmu, ya pantas lulus. Dan yang pengawasnya, merem. Sudah ada raruh. Nah itu sebetulnya orang melek berlaku seperti buta. Susah itu. Nanti pertanggungan jawabnya di hadapan Allah itu. Apalagi? Saya seorang PNS Kemenag yang baru saja menerima SK mutasi dari kantor yang dulu mengangkat saya. Tetapi atas permintaan kepala desa dan ketua komite di wilayah saya dipindah tugaskan ke MIM yang sekarang berjarak 42 km dan jarak tempuh 75 menit, cukup lumayan jauh bagi saya seorang wanita. Tetapi tetap saya laksanakan dengan ikhlas karena di tempat yang baru itu saya lebih nyaman, bertambah saudara di tengah-tengah masyarakat yang mengedepankan ukhuwah Islamiyah, mendapatkan posisi yang sebelumnya belum aku dapat di tempat lama. Tetapi yang mengherankan saya, pada waktu akhir sanah kemarin, kebetulan saya sebagai ketua panitia di sekolah lama. Seperti tahun-tahun yang dulu, kades dan ketua komite saya undang. Dengan maksud saya akan pamitan kepada masyarakat lewat acara tersebut. Ternyata mereka tidak mau hadir. Dalam acara tersebut saya bermaksud menjelaskan bahwa walau sudah kurang lebih 26 tahun saya bertugas di MI itu, diawali dengan WB yang begitu lama, kemudian hanya karena saya mengaji di MTA, saya dibuang begitu saja. Dan akan saya jelaskan kepada mereka bahwa pandangan mereka terhadap MTA selama ini adalah salah. Tetapi mereka tidak mau datang. Ustaz, apa hukum dan sebutan bagi mereka? Karena dalam surat yang dikirim kepada atasan saya dibilang pembawa resah masyarakat di sekitar MI dan penghambat perkembangan kuantitas siswa di sana. Padahal kenyataan sekarang banyak siswa yang dipindahkan dari sana karena saya sudah tidak bertugas di sana, Ustaz. Udah tadi sebut ya biar saja. Wes itu biar. Yang penting kamu enak kan? Dipindahkan di tempat yang jauh tapi lebih nyaman. Maka ingat firman Allah, asa antakru saya wa khairul lakum. Kamu dipindah jauh itu tidak senang. Oh ternyata dibalik tidak senang itu ada baiknya buat kamu. Kamu berkumpul dengan lingkungan yang menyenangkan. Ya, lingkungan yang baik. Ya. Kamu berkongsi dengan MTA dikatakan bikin resah, marahi muridnya habis, perkembangan jumlah muridnya jadi berkurang karena ada kamu. Ya. Nah, sekarang orang mengerti itu ya. Sekolah SMA MTA, SMP MTA, SD MTA. Tulisannya cetok MTA. Ya. Bukan hanya satu guru sekolah ini, sekolah MTA. Tidak kurang murid itu, malah balik-balik gitu. bludak malah. Ya. Mestinya butuh sekian kelas, ternyata tambah. Ini terpaksa harus membangun kelas lagi. Nah, itu orang yang tidak mau ada perubahan. Karena kamu mengerti di situ, ngasih di MTA, dianggap membawa aliran sesat tadi. Padahal nek kon nutuke sesat apa ya tidak tahu. Hanya beda gitu loh. Kok ora podo aku? Nah, ya sudah, dipindahkan, terima aja dengan senang. Pertama kamu sudah di situ berjuang 26 tahun, ya mudah-mudahan dicatat jadi amal baik semu kalau kamu mengajarkan sesuatu yang benar. Tapi kamu didolimi, dibuang karena itu tidak usah dirasake. Nanti Allah yang akan memberi balasan. Ternyata kamu dipindahkan mendapat tempat yang lebih nyaman. Dah terima, malah kamu berterima kasih harusnya. Terima kasih tujuannya aku mau pindah ke tempat yang baik gitu loh. Walaupun jauh, ya tempatnya nyaman, lebih enak daripada tempatnya dekat tapi usrek terus. Nah, dah terima. Ya saya rasa ini ya, masih ada waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan langsung, tadi dengar-dengar yang dari ibu-ibu dari jauh tadi katanya mau ada pertanyaan langsung tadi. Baik, silakan. Nomor 5, Pak. Nomor 5. 37. Nomor 14. Berapa? 31, 17. Nomor 14. Nomor 5, 7, 31, dan 17. Ya, sementara cukup dulu. Nomor 5, 7, 31, dan 17. Baik, kita mulai dari nomor 5 dulu. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ngupadi dari Jogja, Pak. Ngupadi? Nggih. Ngupadi Ngupoyo ya. Iya, persis, Pak. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Dakwah Radio MTA yang telah setia menemani penggemar termasuk saya. Di daerah saya itu saya bisa mengakses Radio MTA selama 24 jam non-stop. Ya, yang biasanya saya itu kalau enggak bisa tidur selalu mendengarkan wayang. Dengan kehadiran Radio MTA saya bisa mencari ilmu di dengan dakwahnya Bapak Ustadz. Untuk selanjutnya, saya ini hidup di lingkungan yang masih katakanlah penuh dengan adat istiadat yang berbau syirik dan musyrik, termasuk orang tua saya sendiri. Saya datang ke sini ini bersama ibu saya, yang nanti saya mohon bimbingannya Pak Ustadz supaya ibu saya bisa mengamalkan, maksud saya supaya bisa kembali pada sunnah dan Al-Quran. Untuk selanjutnya Pak Ustadz, saya ini sebetulnya sudah bergabung pada binaan kajian di cabang Kasian, daerah Ngelempungan Karangjati yang dibina oleh Bapak Suparmin. Tapi berhubung jam kerja saya itu enggak tentu pulangnya, jadi saya kadang-kadang bisa hadir dan kadang-kadang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah tuntunan agama Islam dalam mengadakan acara pernikahan? Karena insya Allah mungkin orang tua saya ini mau mantu yang terakhir, Pak, ini tapi ya, istilahnya cuma kecil-kecilan supaya nantinya itu enggak terjerumus dalam kemusyrikan. Kiranya demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanyakan tuntunan pernikahan dalam Islam itu sangat simpel, mudah, ya, tidak bertele-tele. Ya, undangkan saja, kalau mau mantu anak perempuan, sudah. Undangkan dua orang saksi, ada wali, ada mempelai calon, mempelai laki-laki tadi, sudah di situ, ijabkan, selesai, sudah. Ya, siapkan. Itu adakan walimahan. Undang tetangga yang dekat menurut kemampuannya. Jangan mengangkat di luar kemampuannya. Yang lebih baik lagi yang diundang dipilih orang-orang yang apa? Tidak punya, orang-orang miskin diundang. Nah, yang kaya boleh, yang kaya boleh diundang juga, tapi yang miskin jangan dilupakan. Maka jangan harapkan sumbangannya. Wong jenenge walimahan secara Islam. Ya, sekarang walimahan secara Islam itu hampir tidak ada sekarang. Ya, sing diharap-harap ya biasanya apa? Sumbangannya, walaupun tidak minta. Malah kadang-kadang surat undangan itu sudah ditulis. Tidak mengurangi kehormatan kalau tanda mata tidak diwujudkan barang. Tapi diminta diwujudkan apa? Uang. Lho cetane ngono kuwi lho. Nah, itu sudah bukan walimah lagi. Nah, terus maka begitu itu ada disiapkan kotak. Nanti mbok-mbok nek wong nyemplungke duit nang kono. Nah, semua begitu. Maka karena yang diharapkan sumbangannya, yang diundang yang kaya-kaya. Ya. Nah, maka kalau kamu tanyakan cara Islam, jadi sudah nikah selesai, undang waliman, tetangga yang dekat terutama, dipilih yang tidak punya. Yang punya juga boleh, tapi jangan mengabaikan yang tidak punya. Sudah, itu yang simple, jauh, tidak usah pakai macam-macam. Tidak usah pakai kembar mayang, tidak usah buangi takir-takir di lambe-lambe sumur. Tidak usah nyemplung ke kambil neng sumur, tidak usah itu. Nah, itu mengandung kemusyrikan. Ya, mudah-mudahan dipahami. Mudah sekali dah cara Islam itu. Nah, kuatnya ngangkat mampu nyuguh wong 10, ya 10 orang aja walimahan. Nah, wong sak kampung kamu undang semua mampu ya silakan. Udah, boleh aja. Ya, apalagi? Baik, silakan nomor 7, kemudian nanti bersiap-siap nomor 31. Mic nomor 7 silakan. Mana? Tidak ada. Tidak ada nomor 31. Jadi yang mau tanya, mic-nya segera dipegang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu Titin Karanganom Klaten, Ustaz. Begini Ustaz, ada seorang laki-laki beristri dengan 3 orang anak, tidak bekerja, aktivis dakwah, yang pasti bukan dari MTA. Nah, dia itu menginginkan untuk menikahi seorang janda, ya, menikahi seorang janda. Ketika dia diingatkan oleh si perempuan itu bahwa menikah lagi itu bukan suatu anjuran tapi suatu kebolehan dengan syarat yang berat harus adil. Nah, dia diingatkan kalau dengan tidak kerja bagaimana dia bisa berbuat adil pada istri padahal sampai tidak bekerja dengan 3 orang anak yang masih banyak membutuhkan biaya hidup dan sekolah. Ketika diingatkan seperti itu, si laki-laki ini kemudian berdalih, katanya kalau menginginkan penghidupan yang baik, syaratnya katanya ada hadis yang menerangkan bahwa dianjurkan untuk menikah lagi. Alasan kedua katanya kalau dia menikah itu karena siar, Ustaz. Yang perlu saya tanyakan, apakah memang ada Ustaz hadis yang menjelaskan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya kamu tanya yang menerangkan itu. Hadisin di gitu loh. Wong anak punya istri 1, anak 3 aja. Orang nyambut gawe yang memberi nafkah itu siapa? Istrinya anaknya tadi. Orang nyambut gawe yang memberi makan. Istrinya memberi kerja Ustaz. Oh istrinya, berarti dia gandul pada istrinya gitu lah. Nah, maka nanti kalau dia kawin lagi, ya cari istri yang dapat untuk gandulan lagi. Nah, tadi ini ibu ini mau makan urung mateng raneng nyaling ibu ekono. Nah, sana-sana udah mateng, udah makan. Ini arek lima terung di beras, oh yang ini ibu yang satu mbok menokono wis di beras. Nah, itu jadi suami Tarsan. Nah, tidak ada cara Islam seperti itu. Ya karena Allah menunjukkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima fadlallahu 'ala badin wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kewajiban memberi nafkah pada keluarganya. Lah kalau dia tidak kerja tuh memberi nafkah apa? Lah tidak kerja kok malah mau nikah lagi. Nah, lah mungkin janda yang di arah tadi juga dipandang kuat, sudah kerja punya banyak, kerjanya segep lah. Mungkin tak nikahin kok aku iso dupeni kono sen. Nah, di dupeni wong loro. Nah, kalau mau ya silakan janda tadi. Kalau juga dalil kuwi seperti tadi katanya ada hadisnya, saya belum tahu, tekono sing nerangke kuwi aja. Nah, itu yang dikata istrinya tadi, dah kalau kamu nikah lagi, dah saya enggak sanggup untuk ngopeni kamu lagi. Ah gitu dah, anakmu barang wis sing biayai sekolah, mencarikan makan, ya mari siapa? Nah, itu dia sudah bingung, tapi ya terus dalile kuwi mau nek aku nek sedaten nek kawin meleh dadi sugih lah. Tidak tahu itu saya, tadi hadis itu saya tidak tahu. Tanyakan saja ke sana. Apalagi? Baik, mic nomor 17, kemudian nanti bersiap-siap nomor 37. Ya, nomor 17. Tidak ada. Tidak ada? Nomor 37. Tadi daftar ke kok orang eneng. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic nomor berapa, Mas? 37, Pak. Oh, 37 ya. Iya. Saya mau tanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni, Pak, Iratmo dari Magelang. Saya mau tanya halaman saya di sini sendiri itu omongan itu kepada istri saya untuk halaman untuk istri saya di Jakarta sana. Umurnya itu ke 3 tahun. Tapi saya sendiri kan untuk namanya istri saya di Jakarta 3 tahun gitu. Terima kasih. Gimana maksudnya ini? Maksudnya gini loh Ustaz. Saya itu alaman untuk hari ini saya istri saya di Jakarta 2 tahun. Saya udah berlama udah menikah 3 tahun itu Ustaz. Jadi dengan istrimu nikah udah lama. Iya. Istrimu di Jakarta. Iya, Ustaz. Sudah berapa tahun di sana? 3 tahun, Ustaz. Nah, kamu di mana? Di Magelang, Ustaz. Jadi kamu pisah dengan istrimu sudah 3 tahun. Iya. Nah, terus yang ditanyakan? Ditanyakan gimana? Kalau tanyakan gini, hukumnya korban kambing itu gimana, Ustaz? Hukumnya gimana, Ustaz? Ya. Ke kambing kurbannya itu gimana? Alasan saya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ini kok tidak nyambung. Istrinya di Jakarta sudah 3 tahun, kamu di Magelang, sehingga suami istri sudah 3 tahun berpisah. Ya, walaupun mungkin belum dicerai, tapi sudah berpisah. Satu di Magelang, satu di Jakarta. Terus mau kurban kambing bagaimana? Ya kurban kambing, serahkan saja ke panitia kurban atau disembelih sendiri, dibagi-bagikan, sudah selesai. Ya. Kurban kambing atau kurban sapi, kalau memang di sana ada panitia, ya serahkan. Kurban, panitia. Ya, terus nanti di bagi-bagikan dagingnya itu. Istrimu yang di Jakarta enggak usah dikirimi daging. Ya mungkin Wi. Lah masa korban bojone Jakarta atau perkirimi daging ya. Ya, apa lagi? Baik, silakan untuk berikutnya nomor berapa Bapak dulu? Nomor 6. Yes. Sebentar, nomor 6 kemudian? Nomor 14. 14. Berikutnya? 36. Nomor 5 lagi. 12, nomor 5. Baik. Cukup nomor 6, 14, 12 dan 5. Kita mulai dari nomor 6 dulu. Silakan Bapak nomor 6. Nama saya Mulyadi dari warga Ungaran Timur 1. Ya. Tadi disampaikan seseorang yang diberikan amanah baik tingkat lokal sampai ke tingkat pusat. Di sini yang kami mohonkan jawaban, tapi sistemnya yang korup bagaimana Ustaz? Contoh untuk menghadapi pemilu saja ditargetkan mengumpulkan dana sampai triliunan. Ini sudah terungkap di televisi. Tentunya saya mohon untuk dijelaskan karena sistemnya yang sudah korup. Nah, yang disuruh menyediakan dana siapa? Ya tentunya para yang diberikan amanat tadi. Karena terungkap di sidang pengadilan itu saksinya menyatakan harus terkumpul sampai 2 miliar lebih, maaf 2 triliun lebih. Untuk pemerintah ya. Ya dari manapun paling tidak dibebankan kepada yang mendapat amanah-amanah tadi. Saya tidak menyebutkan siapa-siapa tapi sudah tersiar di televisi. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tadi disampaikan kaitannya dengan sakit hati. Di Al-Isra 72, Al-Had 53 dan 46. Namun di sini yang perlu saya tanyakan, kita ini yang Islam saja golongannya bermacam-macam. Ada yang seperti kita insya Allah akan melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Namun di golongan yang lain bahkan tidak demikian. Di samping itu di kita ini di negara NKRI ini kan beragam ya. Dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Kita sadari bahwa sakit hati itu akan disembuhkan dengan Al-Quran. Namun di sisi lain dengan beragam dan berbhinneka tunggal ikanya bangsa kita ini tentunya merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah dan gampang. Kita sendiri tentunya sedang atau berbenah diri untuk menuju ke sana. Oleh sebab itu kami mohon untuk ditambahkan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita sadari pemilihan umum itu tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Coba buat gambar, se-Indonesia berapa orang Indonesia yang mempunyai hak pilih? Ya, tentu biayanya besar kan? Belum lagi ditambah masa kampanye itu memasukkan membuat foto-foto dan sebagainya, ya dana besar juga. Belum lagi orang yang ingin menjadi calon jadi itu harus membayar yang besar juga. Misalnya pada satu partai saya kepengen calon jadi nomor urut berapa, misalnya mau dipasang nomor urut 10, saya minta nomor urut 1, itu harus bayar. Bayar. Nah, itu memang dana besar. Dana besar itu tidak harus dengan jalan korupsi. Ya. Wong itu yang membiayai seluruh rakyat Indonesia. Ya. Seluruh rakyat Indonesia akan membiayai. Kalau memang tidak ingin korupsi, apa adanya, dana itu ada saja. Di tanpa korupsi ada gitu loh. Nah, memang korupsi itu sudah penyakit kok ya. Penyakit. Maka orang yang memang hatinya berpenyakit, ya. Kalau ada proyek-proyek senang dapat proyek itu, pasti untuk gawean kesel. Ya. Kenapa senang dapat proyek? Karena mesti dapat murah fee. Nabi kan upah daripada kerjaannya. Durung dikerjakan harus dipotong sih. misalnya dananya misalnya 1 miliar, ya, umpama loh itu ya. Nanti yang diturunkan bantuan kemana? Mungkin ya 600, tapi yang menerima suruh tanda tangan 1 miliar. Nah maka kalau itu bentuk bangunan-bangunan, ya mesti kualitasnya tidak baik. Dan sudah menyala merata, penyakit. Jadi pegang amanat itu sudah jarang orang mau megang amanat. Mesti penyelewengan yang besar. Nah, itu karena penyakit hatinya. Merasa diawasi Allah itu tidak ada. Kalau merasa diawasi Allah, misalnya belanja 1 miliar, ya 1 miliar. Ya. Kalau memang uang turah, kembalikan. Nah gitu lah. Tidak, malah keporo kurang. Walaupun janwis turah, digaik kurang. Dah, itu rahasia umum. Nah maka itulah. Itu yang sakit hatinya karena merasa diawasi Allah tidak. Kalau orang yang bertakwa, ya ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kalau kita merasa di mana saja itu Allah menyertai kita, dia ada rasa takut pada Allah akan nyimpang, akan nyeleweng, akan korupsi kan nih. Allah tahu walaupun orang tidak tahu, Allah tahu, enggak berani itu. Karena nanti kalau saya berbuat ini padahal nanti kembali saya kepada Allah. Nanti kalau kembali kepada Allah ditanya ini pertanggungan jawabnya, jawabnya saya bagaimana. Kalau pertanggung jawab bahwa manusia bisa dimanipulasi buat tulisan. Nah, tapi kalau pada Allah, itulah maka hati yang sakit. Kemudian, kalau itu penyakit, nah bagaimana? Padahal negeri kita, Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam, mestinya tidak semua mau diobati dengan Quran. Itu tidak masalah. Maka saya katakan, alhamdulillah di Indonesia itu ditakdirkan oleh Allah penduduknya mayoritas beragama Islam. Malah ditakdirkan oleh Allah katanya bangsa Indonesia itu penduduk yang beragama Islam terbesar sedunia. Nah, dunia kan sudah punya modal baik. Beragama Islam terbesar sedunia. Lah yang mempunyai kitab suci Al-Quran itu siapa? Orang Islam kan? Lah mestinya kalau kamu orang Islam, mau menerima Quran itu. Maka kalau penduduk Indonesia semua diobati dengan Quran, mau, terutama orang Islamnya saja, yang lain-lain itu sudah. Bagian kecil aja, mesti mengikut. Tapi orang Islam sendiri banyak yang tidak mau dengan Al-Quran. Nah, terus kalau ngaku orang Islam, dengan Al-Quran tidak mau. Terus dengan apa? Padahal ngakoni kitab sucinya Quran. Tapi kalau diajak kembali pada Al-Quran menolak. Nah itu maka yang salah itu sebenarnya kita orang-orang sendiri. Islam itu hanya pengakuannya. Maka itu sampailah kepada katakan oleh Rasulullah. Akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya saja. Identitasnya Islam tapi perilakunya jauh dari Islam. Quran tinggal tulisannya. Ya, kitab suci Al-Quran ya tinggal tulisannya. Jadikan jimat-jimat tulisannya itu. Ya, dijadikan tinggal suara-suaranya Quran. Bacaan-bacaannya saja. Tapi aturan hidupnya jauh dari tuntunan Quran. Hanya dilantunkan suara-suara Quran saja. Tapi isinya enggak. Tadi pelajari. Pelajari aja tidak, apalagi mengamalkan. Masjidnya ramai, tapi enggak nurut tuntunan. Ulama-ulamanya sejelek-jelek manusia. Dari ulama itu mentibul fitnah pada ulama yang lain, fitnah kembali pada dirinya. Antar ulama sudah fitnah memfitnah. Nah itulah akan datang suatu zaman. Kalau sudah begitu itu susah. Maka untuk mengatur pengobatan dengan Al-Quran itu terutama orang Islam sendiri, jangan orang lain. Kalau orang Islam itu mau menerima Al-Quran, mayoritas penduduk ini beragama Islam mengamalkan betul Al-Quran, orang beragama lain itu merasa nyaman, diberi kebebasan kok mereka. Tidak dipaksa untuk mengikuti Islam itu. Ya ini maka kalau orang Islam sendiri sudah tidak mau memakai Al-Quran, ya ini yang susah. Siapa yang mau dipakai? Nah, itulah. Maka itu tidak usah bingung. Mulai dari diri kita sendiri. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan tersentuh api neraka. Maka di tengah-tengah orang banyak korupsi, orang menipu, orang bohong, kita usahakan kita jangan menipu, jangan bohong, jangan korupsi, jangan khianat. Apa yang dibebankan, dipercayakan kepada kita pegang sebaik-baiknya, merasa diawasi oleh Allah. Kita jaga keluarga kita, jangan nyimpang dari jalan yang lurus, akhirnya masuk neraka, kita jaga dari api neraka. Nah itu usahanya bisa begitu. Ambil mohon pada Allah, maka dakwah terus, digalakkan terus. Dakwah. Islam tanpa dakwah enggak akan ada apa-apanya. Ya, tanpa dakwah. Coba dengan dakwah MTA itu. Berapa ribu, mungkin berapa juta manusia di MTA dan simpatisannya. Tadi kamu sudah baru dengar saja. Ya, setelah ngaji di MTA, nyemari tenang. Dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang jadi sholat betul. Sampai ada orang ketinggalan duit saja tidak mau. Bahwa sampai ada orang yang apa itu naik bis turun belum bayar aja terus gimana ini bayare. Nah, bingung. Kalau dulu numpak bis kondektornya lupa tidak minta medun, alhamdulillah kondektornya raruh aku. Nah, setelah ngaji lain, lah aku belum bayar gimana itu kan. Sudah merasa dosa, saya harusnya bayar kok tidak. Ini banyak hasil daripada ngaji itu, banyak yang positif. Maka kalau semua ngaji dengan Quran dan Sunnah sebagai contoh Rasulullah itu, dunia ini jadi baik. Ya kalau itu tidak mau, tidak akan menjadi baik manusia di dunia ini tanpa Quran dan Sunnah Nabi. Maka karena manusia sebelum Quran diturunkan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Belum Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka pentingnya Al-Quran, pentingnya Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki manusia ini. Kalau manusia tanpa Quran bisa baik, Allah tidak menurunkan Al-Quran. Karena sudah banyak kitab suci sebelum Quran yang diturunkan. Sudah banyak Rasul yang diutus oleh Allah. Mengapa masih mengutus lagi? Nah, ternyata tanpa Al-Quran tidak bisa baik. Itulah mudah-mudahan bisa dipahami. Ayo. Lain. Nomor 14 segera. Silakan. Nomor 14 kemudian nanti nomor 12. Singkat padat Bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang kita hormati, yang dipun Sri kita. Dari mana ini? Kenalkan saya nama Wardi, Mardi Warsito dari Talun, Tanjung Gunung Kidul. Oh ya. Ingin bertanya kepada Bapak Ustadz, namun sebelumnya mohon maaf karena saya jauh dari Boso Parmo Sastro. Tidak ngukuh pun boleh, itu, gak apa-apa. Ya. Ngukuh aja rapopo. Nggih. Hingga kita sunahkan ngertos, tapi bahasa nggak ngerti dah. Kulo nate maos. Kalau bahasa Indonesia, kita, Bapak. Diusahakan ya, dengan bahasa Indonesia. Saya pernah membaca buku tuntunan sholat yang apa ada tuntunan sholat taubat. Yaitu ada tuntunannya apa namanya dilaksanakan boleh apa tidak dan hukumnya yaitu makruh apa ya namanya pokoknya boleh apa enggak ada itu. Itu pertanyaan saya. Yang kedua, itu kalau korban binatangnya itu kambing atau sapi, kalau tidak ada tanduknya alias perucul, itu kalau dipakai korban sah apa tidak? Kalau hewannya itu pilek, itu termasuk cacat atau tidak atau sah atau enggak kalau dikorbankan gitu. Dan selanjutnya ini ada titipan, kalau sholat Jumat itu hukumnya wajib karena saya mau jawab sendiri ragu-ragu. Kalau wanita itu sholat di rumah itu sholat 2 rakaat apa 4 rakaat itu aja Pak yang kami tanyakan pada Bapak supaya dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuntunan kalau sudah sholat tobat itu, kalau memang kamu membaca buku dan ada tuntunannya, boleh dilakukan. Tuntunan yang dimaksud, tuntunan dari mana? Dari Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni sholli. Kalau memang kamu menemukan tuntunan, Nabi pernah menjalankan sholat tobat, berarti Nabi menjalankan, boleh dilakukan. Ya, silakan kalau memang kamu sudah membaca tuntunannya sholat tobat, diterangkan tentang hadis, hadisnya sahih, ya boleh dilakukan. Kalau saya belum tahu, maka tidak melakukan. Itu ya. Kemudian korban binatang yang tidak bertanduk, sah apa tidak? Sah. Kecuali kalau tadinya bertanduk, terus tanduknya hilang, putus satu atau separuh, itu jadi sudah diterangkan, tidak sah. Kalau mengasihnya tidak bertanduk, sah. Ya, sah. Kalau pilek, disisek-gesek. Pilek. Itu kan diterangkan kan? Ini kan sudah diterangkan. Halaman 9 itu, binatang yang sah berkorban dengan binatang yang satu rusak matanya, buta atau juling. Setelah kedua-duanya. Dua, terlalu kurus, tidak bergajih. Terlalu tua, tidak bersungsum. Atau patah tanduk atau putus telinganya. Loh, sudah bertanduk, patah tanduk itu tidak sah. Kalau mengasihnya tidak bertanduk, boleh. Nah, ya, ketiga sakit, yang jelas sakitnya. Pincang, yang jelas pincangnya. Gitu kan? Nah, di situ diterangkan, di situ. Dari hadis Rasulullah tadi, ya, empat macam yang tidak boleh pada binatang korban, yaitu satu, buta mata sebelah, nyata butanya. Sakit, nyata sakitnya. Yang pincang dan yang nyata pincangnya. Yang tua yang tidak mempunyai sungsum. Nah kalau pilek tadi memang sakit itu tampak lerek-lerek orang gelemangan dan berarti sakit itu. Nah kalau sakit ya jangan disembelih. Gitu ya. Tapi kita pilek tapi mangane jek rusa. Jek biasa oh berarti tidak sakit itu. Jadi kalau binatang sakit itu kan makannya aja tidak selera. Dijak nyambut gawe jikan ya kamu nek biasanya kalau sehat tuh sambil itu gayemi, ngerti gayemi. Kalau sakit enggak meneng delek ada sakit ini. Aduh. Ya tahu toh maksudnya kamu ini sakit yang nyata sakit. Ya, kalau nyata-nyata sakit enggak boleh untuk korban. Biar sembuh dulu. Terus sholat wanita pada hari Jumat sudah berkali-kali diterangkan di sini ya. Da. Wanita itu kalau sholat Jumat atau sholat wajib yang lain, sebaik-baik sholat wanita itu di rumah, sebaik-baik masjid wanita di rumahnya. Tapi jangan dilarang kalau wanita mau pergi ke masjid. Jadi wanita sholat Jumat ke masjid boleh, tidak dilarang. Di rumah juga boleh, ya. Kalau laki-laki, ya ditekankan sholat itu di masjid, sholat wajib, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah lebih baik di rumah daripada di masjid, itu laki-laki. Kalau perempuan sebaik-baik masjid bagi wanita di rumahnya, tapi jangan dilarang untuk pergi ke masjid. Nah, dari berkali-kali diterangkan nih masalah Jumat ini. Ya, mana? Apalagi? Baik, berikutnya nomor 12. Terakhir ini. Singkat padat. Nanti masih ada nomor 5 terakhir. Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryati dari Pringapus, Kabupaten Semarang. Ya. Yang ini saya tanyakan tiga mungkin, Pak. Yang pertama masalah korban. Tempat saya bekerja itu bos saya membeli satu ekor sapi, tapi yang lima untuk keluarganya, yang dua untuk tenaganya. Kebetulan yang satu itu saya ikut. Apakah saya sudah termasuk ikut berkorban? Ya, bosnya beli sapi berapa? Satu. Kok yang lima untuk keluarganya gimana maksudnya? Korban sapi itu kan untuk 7 orang, Pak. Oh, gitu. Ya, ya satu, lima untuk keluarganya, yang dua untuk tenaganya. Kebetulan satu itu termasuk saya. Ya, saya itu apa sudah termasuk ikut korban? Apakah lalu yang berkorban itu apa boleh ikut makan dagingnya? Karena gini, Pak, teman saya itu bilang, Pak Sur, anak korbannya rak yo rak untuk mangan dagingnya. Setahu saya itu kok boleh, Pak. Apa pendapat teman saya itu benar? Lalu pertanyaan yang kedua, masa idah itu apa berlaku untuk nenek-nenek yang tua, Pak? Terus yang ketiga, pertanyaan titipan nih, Pak, tapi agak sedikit wagu tur saru. Ya, teman saya bilang ini, Pak. Teman saya itu punya istri, suka nyuwun sewu nggih, suka menciumi dan ngemut. Punya istrinya, apa itu sudah termasuk bersetubuh atau belum, dan itu apakah sudah wajib mandi? Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, agama itu baik, itu jangan ditertawakan. Innallaha la yastahyi anil haq. Itu ada kata tidak ditanyakan, dia tidak tahu itu. Padahal dilakoni terus, tapi enggak tahu. Maka terus tadi, aku boleh enggak wis termasuk bersetubuh apa belum, mandi apa tidak, kan bagus itu. Tanyaan baik. Yang guyuk kowe kok ya ngono. Mong arte kok isin gitu. Nanda, kok isin. Ya udah alhamdulillah aku arte kok isin kok wis enak lene kok ke. Jadi ya, korban. Pertanyaannya tadi kan bisa dipaham. Kuasnya beli sapi satu, yang lima untuk keluarganya. Malah bingung saya tadi. Beli sapi siji kok yang lima untuk keluarga. Mestinya beli sapi satu, tapi urunan 7 orang. Gitu loh. 7 orang, yang lima dari keluarganya bosnya tadi ikut urunan. Yang dua salah satu diantaranya kamu ikut urunan. Nah, apa kamu sudah termasuk korban? Ya sudah, kalau kamu termasuk salah satu dari 7 orang itu, berarti kamu sudah ikut korban. Ya, Pak, itu tidak urunan, no, Pak. Nah, gimana? Tidak urunan, khusus dari bos. Nah, kok terus untuk kamu, nah, kamu ikut apa? Nah, saya kerja di situ, Pak. Wah, ini kowe nganu tak ki korban. Nah, malah besar kamu dibelah, Bro. Ya. Jadi itu ya. Lah kalau kamu go korban mati kowe malah. Lah kalau memang bosmu yang beli, sama keluargamu, kamu tidak ikut urun beli sapi tadi ya tidak termasuk korban. Nah, korban apa kamu uang ora urun? Jadi saya korban ya bosmu tadi. Nah, kamu dapat bagian dagingnya, berarti tidak ikut korban. Kamu ikut makan daging korban. Nah, kemudian kalau kamu misalnya pekorban, kamu korban misalnya, itu makan dagingnya enggak? Lah kamu tadi baca brosur mau piye? Apa ketika brosur dibaca kamu belum datang? Nah, lah wis dituduhi dalil kok masih bingung karo kancane. Temannya bilang, korban ini orang untuk makan, orang yang korban tidak boleh makan dagingnya. Nah, kancane bingung kok nek. Aku terus kancane ngomong, sing korban ini mangane kudu akeh dhewe. Tapi bingung lah, dalam brosur sudah diterangkan. Nanti dikorbankan itu sebagian untuk keluarganya, sebagian untuk fakir miskin, sebagian untuk dihadiahkan. Bagi yang korban itu, boleh makan daging korbannya. Kalau mau dirinci-rinci, yang berkorban tadi mau mengambil daging korbannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini boleh sapi misalnya, sepertiga untuk keluarga yang menyembelih tadi. 2/3 dibagikan. Tapi kalau menyembelih kambing atau sapi, 2/3 untuk yang korban, yang 1/3 aja dibagikan, enggak boleh gitu. Yang dibagikan, yang 2/3, 1/3 untuk dimakan dirinya dan keluarganya. Itu berdasarkan hadis, nanti kamu baca lagi di rumah brosurnya sudah ada. Lah perkara ada orang itu boleh atau tidak boleh, dasarnya apa? Sekarang yang dibukakan dasar yang sudah tertulis di brosur itu hadisnya sudah dinyatakan. Jadi orang yang korban boleh makan dagingnya, boleh mengambil daging, jangan lebih dari 1/3. Ya gitu ya. Nenek tua pada masa idahnya tua umur berapa? Nanya nenekmu umur berapa tadi? Nenek umur 100 tahun rasanya masa idah. Nah, umur berapa? Kan ukuran tua ya relatif. 50 tahun misalnya cerai dengan suaminya, apa masa idah ada? Sekitar umur 65-an, Pak. Nah, ya, kalau memang dia masih kepengen nikah lagi, ya masa idahnya masih ada. Kalau ditinggal mati suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai suaminya, idahnya 3 bulan gitu loh. Sedang sudah tua tidak datang bulan lagi kan idahnya 3 bulan. Masih ada idahnya. Nah, 65 apa kepengen nikah lagi? Oh, banyak wanita umur 65 kepengen nikah itu masih ada. Karena hidup sendiri itu ya tidak enak. Ya, apalagi bapak-bapak gue. Nanti bapak yang kemarin baru nikah. Di Boyolali kemarin loh. Tadi saya salaman di sana ketemu kok tadi. Sudah nikah apa baru akan itu? Akan, oh ya. Kemarin baru nembung. Nikah. Bapaknya itu umur 72. Calon istrinya 69 itu berapa lupa saya. Nah mungkin bayangamu guys tua-tua kayak nikah rego apa gitu. Lah gue orang ngerti kanggone apa piye Pak. Jutu baik itu. Orang tua nikah dipuji oleh Allah, benar. Yang dikutuk oleh Allah itu orang sudah tua zina, enggak akan dilihat oleh Allah. Ya. Paling murka Allah orang tua kok zina. Nah, orang tua nikah bagus itu. Ya. Nek putune ndelok ora ilok kuwi. Nek sing ngakoni bae elok banget itu, gitu lah. Elok banget. Ya. Terus istri yang melakukan oral tadi apa itu sudah termasuk bersetubuh belum? Apa harus mandi? Tidak. Ya. Ya enggak, kecuali kalau keluar. Ya, kalau keluar mani, ya memang harus mandi. Apakah itu sebab oral, apa sebab bermimpi, atau sebab apa saja. Yang namanya berhadas besar, namanya junub. Kalau enggak keluar, ya enggak. Apalagi? Dah, terakhir. Mic nomor 5, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Samsudin dari Paron Ngawi. Ada dua hal yang mengganjal dari hadis saya, Pak. Ini. Dari Palang Mati. Yaitu dua hadis. Yang mana yang satu dari Bukhari itu ada di Bulughul Maram. Seorang wanita menanyakan kepada Nabi, Inna Umi Nadarot Antahuja Baratahuja Kata Matat. Anta kunjungan ha. Nabi mengatakan jawabnya kucingan ha. Ini menurut pemahaman saya artinya pahalanya beribadah bisa disampaikan kepada orang yang telah meninggal. Nomor 2 tentang sedekah. Ini mutafakun ngalih hadisnya. seorang laki-laki menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi utulitat nafsuha wa lam tusi wa adunuha law takalama tasadaqat. Awal hadun intasadaqat dengan ha. Nabi menjawab, na'am. Nah, ini pemahaman saya, pahalanya orang bersedekah juga bisa disampaikan kepada orang yang telah meninggal. Ini pemahaman saya. Oleh karena itu, karena ini masih mengganjal adanya ayat yang wala ta'ayyin insani ila ma sanga dan Allah dari wajib wisra, itu saya bingung. Mohon penjelasan, mungkin pemahaman saya yang tidak lurus, minta diluruskan. Demikian apa yang menjadi unek-unek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama harus diyakini kalau hadis itu sahih, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin. Nah kalau ternyata hadis itu kok bertentangan dengan Quran padahal hadisnya sahih, nah pemahamannya yang mesti harus diluruskan. Hadisnya harus ditakwil, diambil pengertian yang cocok. Ya, yang cocok. Tidak mungkin. Allah mengatakan, man amila solehan fali nafsihi, wa man asaf alaiha. Itu larroi bafih. Ya. Siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri. Berbuat jelek, amal jelek, dosa, ya untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin. Ya. Amal saya untuk orang lain gak mungkin. Itu hadis tadi begitu. Nah kemungkinan. Ya. Ibu tadi atau orang tua tadi sudah mau berniat bersedekah seperti yang ditanyakan tadi. Besok kalau panen ini supaya di sebagian ya, dijual sebagian untuk korban, sisanya dibagi. Walaupun sudah mati karena dia berazam dan punya barangnya, itu yang hidup harus melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan itu, pesan itu, yang hidup dosa, namanya mengkhianati amanat. Itu pahalanya, yang mati dapat pahala. Karena dia sudah berazam tadi. Itu bisa juga. Ya, saya akan bersedekah, sudah punya uang untuk menyedekahkan. Ternyata belum sempat bersedekah, mati. Lah anaknya yang meneruskan sedekahnya tadi. Betul, pahalanya untuk ibunya karena sudah berniat bersedekah. Ya sedekahnya belum sempat meninggal. Maka apa yang diniatkan ibunya tadi disedekahi dulu. Selebihnya daripada disedekahkan apa yang diniatkan oleh ibunya tadi baru dibagi itu menurut hak ahli waris. Nah baru gitu cocok gitu. Kalau bertentangan tidak mungkin. Maka kalau hadis sahih kok bertentangan dengan ayat-ayat Quran. Itu mesti salah pemahamannya. Nah maka supaya sesuai tidak salah, ditakwil, hadisnya ditakwil. Ditakwil itu artinya diambil pengertian yang cocok. Ya, gak mungkin kalau diberi Quran bareng telah jadi Nabi, nyalai Quran kan tidak mungkin. Nah. Apalagi kalau itu diartikan begitu saja kan bertentangan. Quran mengatakan tidak boleh, kok hadis mengatakan boleh, kan bertentangan. Mungkinkah Nabi berani menentang Quran? Tidak mungkin. Nah gitu ya Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah ya? Baik, cukup. Ya. Kemudian yang aneh itu Pak, yang sedekah tadi gimana? Nah itu tadi sudah saya terangkan ya. Sedekah. Kemungkinannya ibunya tadi ketika masih hidup sudah berazam, berniat untuk sedekah. Ya. Belum sempat bersedekah, mati. Maka anak tadi menanyakan kepada Nabi, bagaimana kalau saya sedekahkan yang pahalanya? Iya, boleh. Ya. Karena memang ibunya sudah berniat bersedekah, belum sempat mengeluarkan sedekahnya kedahuluan. Meninggal, maka disedekahkan oleh anaknya tadi. Karena sudah ada niat dari ibunya. Nah gitu kan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ngajian siang hari ini mari kita akhiri.